Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yawmiddin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis keberapa? 15 ya? Ya baik. Ini majelis yang ke-15 dari pembahasan kita mengkaji kitab Ad-Durrul Bahiyya fil Masail Fiqhiyyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan pada hari yang keempat ini kita sudah memasuki Kitabul Hajj. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Hajj. Kitab Al-Hajj. Yajibu ala kulli mukallafin mustati'in fawra, wajib atas setiap mukallaf mampu sesegera mungkin. Ya. Sini ada tiga pembahasan. Yang pertama tentang definisi haji. Haji secara bahasa adalah al-qasd. Secara bahasa adalah al-qasd, adalah maksud. Dan secara istilah haji haji adalah qasdu makkata ta'abbudan lillahi ta'ala min amalin makhsus. Haji adalah memaksudkan Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang khusus. Dengan amalan yang khusus. Ya. Itu definisi haji. Sebab di dalam haji amalan-amalan yang dilakukan adalah terkait dengan perginya seorang yang menunaikan haji ke Mekah dan dia menunaikan manasik. Menunaikan manasik haji di Mekah. Ya, itu definisi haji. Dan di sini Asy-Syaukani menjelaskan syarat-syarat haji, syarat-syarat kewajiban haji. Kata beliau, yajibu ala kulli mukallafin mustati'. Wajib atas setiap mukallaf mustati', yang mampu. Maka beliau sebutkan mukallaf dan mustati', kemampuan. Yang kalau dirinci syarat kewajiban haji ada 5. Yang pertama adalah al-islam, keislaman. Yang kedua adalah al-aql, dia waras. Yang ketiga adalah al-buluk, ya balik. Ya, dan balik ini syarat wajibnya. Andai kata ada anak kecil belum balik dihajikan, maka dia mendapat pahala, dan ibunya mendapat pahala, atau orang tuanya mendapat pahala. Akan tetapi haji tersebut belum mengangkat kewajiban haji Islamnya. Jadi ini syarat yang ketiga, harus balik. Syarat yang keempat, al-hurriyah, dia bebas. Ya, sebab budak tidak ada kewajiban haji. Kemudian syarat yang kelima adalah al-istita'ah, kemampuan. Ini yang dibahasakan, 4 syarat dibahasakan oleh Asy-Syaukani dengan kata mukallaf, dan syarat yang kelima dibahasakan dengan kata mustati. Mustati artinya apa? Mampu. Dan kemampuan ini mencakup dua hal. Kemampuan mencakup dua hal. Istita'a fil badan wal istita'a fil mal. Kemampuan di dalam badan dan kemampuan di dalam harta. Kemampuan di dalam harta. Ya. Syarat kemampuan ini diterangkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah terhadap manusia, ya, kewajiban haji bagi siapa yang punya kemampuan ke sana, dia punya sabil ke sana. Ya. Ada sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang sabil dan diterangkan bahwa dia adalah azzat wa rahilah, bekal dan kendaraan yang dipakai. Tapi hadis-hadis itu ada kelemahan. Namun kita mengambil dari namun para fuqaha mengambil dari kata istita'ah, kemampuan, dan kemampuan itu mencakup kemampuan di dalam badan dan kemampuan di dalam apa? Di dalam harta. Jadi kalau dia punya kemampuan dari sisi fisik, dia mampu berjalan, mampu berkendaraan, mampu menunaikan manasik haji, tapi dia tidak punya kemampuan harta yang mendukungnya, maka ia belum terkena kewajiban. Demikian pula sebaliknya, kalau dia punya kemampuan harta tapi fisiknya tidak mampu, ya, maka ini dia belum diwajibkan. Jelas? Demikian pula perempuan, laki-laki dan perempuan sama di dalam hal ini, tapi perempuan ada tambahan satu syarat lagi untuk kemampuannya. Dia harus mempunyai apa? Harus mempunyai mahram. Sebab tidak boleh seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan sehari semalam, dalam sebuah riwayat 3 hari 3 malam, dalam keadaan dia tidak ditemani oleh mahramnya. Dan ini sudah berlalu penyebutan hadisnya. Jelas ya? Jadi mahram itu adalah syarat wajibnya bagi perempuan. Kalau tidak ada mahramnya, maka dia belum wajib untuk berangkat. Maka dia hendaknya melihat mahramnya dari pihak laki-laki, mahramnya dari laki-laki yang mampu untuk menemaninya. Apakah suaminya, anaknya, saudara lakinya, pamannya, ayahnya, ya, dan selainnya dari mahramnya. Dan apabila seorang perempuan punya mahram selain dari suaminya untuk berangkat haji, maka dia wajib untuk berangkat sesegera mungkin, walaupun suaminya tidak mengizinkan. Walaupun suaminya tidak mengizinkan, sebab dia punya kemampuan dan wajib taat kepada Allah. Ya, dan suami tidak mengizinkan itu adalah kemaksiatan, dan tidak boleh taat kepada suami dalam hal yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan telah disebutkan keutamaan bagi haji perempuan bahwa itu adalah seafdal-afdal jihad baginya. Afdal jihad bagi perempuan adalah hajjun mabrur, adalah haji mabrur. Dan kewajiban haji ini hanya sekali dalam seumur. Hanya sekali dalam seumur berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Abu Hurairah berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas qad farada Allahu alaikum al-hajj fahujju. Ya. Rasulullah berkhutbah, beliau berkata, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, maka seorang lelaki bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita haji? Fasakat, maka Nabi diam. Hatta qalaha thalathan, sampai orang ini bertanya 3 kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat wa mastata'tum. Andai kata saya berkata iya, maka akan menjadi wajib lebih dari sekali dan kalian tidak akan mampu. kalian tidak akan mampu. Jelas ya? Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban hanya sekali, dan itu asal dalam perintah di dalam pembahasan usul fikih, bahwa asal dalam perintah la yaqtadi at-takrar, tidak menunjukkan makna pengulangan. Ya. Kemudian Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, fauran, sesegera mungkin. Nah, pembahasan ketiga, haruskah ibadah haji dilaksanakan sesegera mungkin? Ya. Jawabannya, iya, sebab ibadah haji itu adalah salah satu kewajiban, salah satu rukun dari rukun Islam. Siapa yang punya kemampuan, hendaknya sesegera mungkin dia melakukannya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'ajjalu ila al-hajj. Yani al-fariidha, fa inna ahadakum ya la yadri ma yu'radu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian kepada haji, sebab salah seorang dari kalian la yadri, dia tidak tahu, ma yu'radu lah, apa yang tiba-tiba datang menghalanginya. Ya. Apa yang tiba-tiba datang menghalanginya. Kalau kurang ya diceritakan. Hilang kalimat. Sini tambahan. Fa'inna ahadakum la yadiri ma yu'radullah. Baik. Dan hadith ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Iya. Dan ini sebenarnya akar permasalahannya pembahasan usuliyah. Apakah perintah yaqtadi al-fawriyah atau at-tarakhi? Apakah perintah itu bermana sesegera mungkin, atau dia bermana boleh tarakhi, boleh ada pengunduran? Ya, dan yang benarnya bahwa asalnya dalam perintah itu menunjukkan sesegera mungkin dilakukan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintah kalian dengan perintah, maka lakukanlah dengan sesegera mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Dan berlomba-lombalah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian. Di ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, kalimat musara'a, musabaqah, ini semuanya menunjukkan kesegeraan. Ya, secepat mungkin. Baik. Jadi ini tiga pembahasan berkaitan dengan masalah haji. Ya, pendahuluan untuk haji. Kemudian fasal, Imam Syaukani di sini menjelaskan ta'yin nau'il hajj, penentuan jenis manasik. Ya, jenis manasik haji. Kata beliau rahimahullahu taala, ada lima pembahasan yang kita berikan garis besar di sini. Yang pertama, kewajiban niat haji. Yajib ta'yinu nau'il hajj bin niyah. Ya, kata beliau wajib untuk menta'yin jenis haji dengan niat. Ya. Ini wajib untuk dita'yin. Dalil tentang wajibnya menta'yin adalah hadith innamal amalu bin niyat. Setiap amalan ini tergantung dengan niatnya. Dan juga diterangkan dalam sejumlah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan jenis-jenis manasik. Menerangkan jenis-jenis manasik, dan di sebagian keadaan beliau mengatur para sahabat untuk melakukan manasik tertentu. Maka ini menunjukkan wajibnya niat itu, dan menentukan jenis dan meniatkan jenis haji yang akan dia lakukan. Ya, dan jenis manasik itu ada tiga. Inilah yang kita sebutkan di pembahasan kedua, tamattu, qiran dan ifrad. Asy-Syaukani menjelaskan min tamattu'in au qiranin au ifradin. Ya. Manasik haji, jenis manasik haji ada tiga. Haji tamattu' yang pertama, yang kedua haji qiran, yang ketiga haji ifrad. Ya. Haji tamattu', ya, dikatakan tamattu' sebab ada tahallul antara dua manasik. Ada antara umrah dan haji diselingi dengan tahallul. Dan tahallul ini seorang yang tamatta di dalamnya, ya, dia bisa lebih luas di dalam segala keperluannya sampai boleh berhubungan ya suami istri di masa halalnya. Jelas ya, karena itu dinamakan apa? Tamattu. Ya, jadi haji tamattu ini adalah dia menggabungkan atau dia melakukan umrah kemudian diselangi dengan tahallul, setelah itu dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan haji. Dilanjutkan dengan haji. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Dengan tamattu. Ya. Jadi tentunya di pelaksanaan haji secara umum ada umrah dan ada apa? Ada haji, kan begitu? Ada umrah dan ada haji. Kalau dia sudah masuk di dalam pelaksanaan umrah, sudah masuk dalam pelaksanaan haji, ini namanya dia ihram sudah. Jelas ya? Kalau dia sudah selesai umrahnya, sudah selesai hajinya, maka itu dia dikatakan halal. Dikatakan apa? Halal. Dan tamattu ini, ya, dia pelaksanaan umrah dan pelaksanaan hajinya diselingi dengan apa? Dengan tahallul. Diselingi dengan tahallul. Jelas ya? Baik, ini tamattu. Kalau qiran, ya, qiran artinya digandengkan, digabungkan. Sebab umrah dan hajinya digandengkan jadi satu manasik. Ya, langsung disambung. Setelah umrah tidak ada tahallul, tetap pakaian ihram sampai apa? Sampai selesai manasik hajinya. Selesai manasik hajinya. Jelas ya? Ini yang disebut dengan nama apa? Qiran. Ya. Tapi haji qiran ini menjadi wajib apabila seseorang itu membawa apa? Membawa hewan sembelihan. Dia membawa hewan sembelihan. Nah, ini yang membedakan antara haji tamattu ini dan haji apa? Haji qiran. Kalau haji tamattu, yang tamattu tidak membawa apa? Tidak membawa sembelihan. Kalau haji qiran dia bawa sembelihan. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua antara qiran dan tamattu. Kalau haji tamattu, ya, umrohnya dan sa'inya dua kali. Umrah dan sa'inya berapa kali? Dua kali. Kalau haji qiran, ya, kalau haji qiran sa'inya boleh satu kali saja. Boleh satu kali. Jadi kalau dia datang ke Mekah umrah, dia sudah tawaf kemudian sa'i, maka sa'i ini sudah mencukupi sa'inya nanti untuk haji. Sa'inya nanti untuk apa? Haji. Jelas ya? Sebab di haji nanti ada sa'i, ada tawaf ifadah, kemudian setelah itu apa? Sa'i. Maka sa'i setelah itu kalau dia haji qiran, kapan dia sudah sa'i di awal kali dia datang, maka itu sudah cukup untuk sa'i apa? Hajinya. Ini dua perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah haji ifrad. Ya. Ifrad adalah dia sendirikan. Jadi dia hanya meniatkan apa? Hanya meniatkan haji saja. Hanya meniatkan haji saja. Ya. Jelas? Dan tidak ada perbedaan antara haji qiran dan haji ifrad ini. Tidak ada perbedaan antara haji qiran dan haji ifrad kecuali dalam satu hal. Apa satu hal itu? Dalam hal membawa sembelihan. Sebab haji ifrad tidak ada sembelihan. Jadi dari sisi kaifiatnya sama dengan haji qiran. Jelas sampai sini? Ya. Dan tiga jenis haji ini, tiga jenis manasik ini, semuanya adalah hal yang disyariatkan. Seorang memilih. Dan ini dari keringanan syariat. Dari keringanan apa? Syariat. Ya, dan dimaklumi ya, hajat manusia beraneka ragam. Ada sebagian orang yang kadang subhanallah dia terlambat datang ke Arafah. Terlambat datang ke mana? Ke Arafah. Iya. Maka kalau dia mengambil tamattu, dia misalnya datang ke Arafah tanggal 9 hari Arafah sudah. Ya, jelas ya? Sudah sore hari di Arafah. Ini kalau dia ambil haji tamattu, maka dia apa? Dia umrah dulu, ya. Tawaf dulu, kemudian sa'i, kemudian pergi cukur. Berapa lama waktu yang dia perlukan? Jelas ya? Ya. Bahkan nanti di keadaan yang apa keadaan darurat, Arafah itu bisa sampai subuh. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke malam 10 Dzulhijjah sudah, dia sudah jam 3 subuh baru nyampe. Dia umrah dulu, maka ini tidak akan dapat apa? Tidak akan dapat haji. Ya, tapi kalau dia ambil ifrat, ini akan mudah baginya. Akan mudah baginya. Jelas ya? Kemudian orang kan ada namanya keperluan-keperluan, apalagi sekarang ini ya. Yang namanya kepadatan, kemudian apa? Kemacetan, ini mempengaruhi sekali pelaksanaan-pelaksanaan ibadah haji itu. Sehingga kadang pelaksanaan ibadah haji itu memakan waktu yang sangat lama dikarenakan padatnya manusia. Jelas ya? Baik, maka ini tiga jenis manasik semuanya adalah hal yang disyariatkan. Saya ulangi, yang pertama apa? Tamattu. Apa tamattu itu? Dia gabungkan dia lakukan haji ya dengan cara dia umrah dahulu, kemudian tahallul, kemudian apa? Kemudian haji. Ya, tamattu bawa sembelihan atau tidak? Tidak membawa. Yang kedua, qiran. Qiran caranya bagaimana? Dia gabungkan antara haji dan umrah. Ya. Tapi ini catatannya bagi siapa yang membawa sembelihan. Dan kita katakan, ya, sa'inya bagaimana? Ya. Boleh satu kali saja. Kalau dia sudah sa'i sekali, maka itu sudah mencukupi ya. Berikutnya. Jelas ya, sudah mencukupi yang dia haji. Yang ketiga adalah haji apa? Ifrat. Haji ifrat. Ya, kalau haji ifrat dia sama dengan haji apa? Qiran. Perbedaannya tidak membawa sembelihan. Ya. Baik, dari tiga jenis haji ini, yang mana yang lebih afdal? Ya, Asy-Syaukani menjelaskan wal awwalu afdaluha. Yang pertama itu yang paling afdal. Apa yang pertama tadi? Haji tamattu. Itu yang paling afdal menurut pendapat yang terkuat. Menurut pendapat yang terkuat. Bahkan menurut Ibnu Abbas ya. Dan sejumlah para a'immah, pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, dikuatkan pula oleh Syekh Mukbil dan selainnya, Ibnu Al-Qayyim kelihatannya mendukung sekali pendapat ini di Zadul Ma'ad. Ya. Mereka berpendapat bahwa siapa yang tidak membawa sembelihan maka wajib dia tamattu. Wajib dia apa? Wajib dia tamattu. Ya. Ini bukan mengatakan paling afdalnya lagi tamattu, tapi mengatakan apa? Wajibnya tamattu bagi siapa yang tidak membawa sembelihan. Ya. Jelas ya? Dan mereka punya dalil-dalil dalam hal ini. Ya, sebenarnya dalil-dalil itu sangat kuat sekali kalau kita perhatikan. Tapi subhanallah, ya, ada satu perkara yang menjadikan kita berat untuk mengatakan wajibnya. Di mana Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, mereka semuanya hajinya haji ifrad. Haji qiran. Jelas ya? Haji qiran sepanjang mereka hidup. Ya, dan demikian pula sejumlah sahabat yang lainnya. Andai kata itu wajib, maka akan dipahami oleh para sahabat apa? Wajibnya. Maka ini dari hal yang menjadikan berat untuk mengatakan wajib. Ya, sebaiknya kita katakan saja bahwa tamattu hukumnya adalah apa? Yang paling afdal. Dia tidak sampai ke tingkatan wajib untuk dipilih bagi siapa yang tidak membawa sembelihan. Jelas ya? Selesai berkaitan dengan tamattu. Berikutnya kata penulis rahimahullah, wa yakunul ihramu minal mawaqitil ma'rufah. Dan hendaknya ihram itu dari miqat-miqat yang dimaklumi. Ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, berihram dari miqat. Berihram dari miqat. Iya. Berihram dari miqat. Sebab ihram itu harus dimulai dari miqat. Kapan dia lewat dari miqat? Iya. Dia lewat dari miqat, maka dia telah melanggar sebuah kewajiban dari kewajiban haji, meninggalkan sebuah kewajiban dari kewajiban haji. Itu kalau tempat miqatnya, dia berihram dari tempat miqatnya. Adapun ihramnya sendiri, membaca niat ihram, itu adalah rukun dari rukun ibadah. Haji maupun apa? Umrah. Jelas ya? Dibedakan ya antara dua hal. Membaca ihramnya dan apanya? Dan miqat dari tempat, dan berihram dari miqat. Saya ulangi dua hal yang harus dibedakan. Berihramnya, yaitu membaca ihramnya, meniatkan ihramnya, memulai ihramnya, dengan berihram dari tempat apa? Miqat. Ini dua hal berbeda. Kalau ihramnya itu rukun dari ibadah. Jelas? Kalau beli ihram dari tempat miqat, ini apa? Adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Ya, kalau rukun hilang, maka rukunnya apa? Ibadahnya tidak apa? Tidak syah. Ibadahnya tidak syah. Jelas ya? Jadi ihramnya berihram dari miqat. Ya. Bentuknya dia niatkan. Sekarang dia tamattu. Maka dia berihram. Dia berkata, labbaik Allahumma umrah. Ya, sebab tamattu dia umrah dulu kan? Ya, jadi hanya berkata, labbaik Allahumma umrah. Setelah itu dia jalan. Dia lakukan manasik apa? Umrahnya. Sampai di Mekah dia tawaf. Kemudian sa'i. Setelah sa'i, apa? Dia pendekkan rambutnya. Kalau di musim haji, utamanya dipendekkan. Sebab dekat dengan apa? Sudah dekat dengan haji. Dan di haji nanti mau cukur lagi. Ya, kalau dia gundul, ya, pas di musim hajinya apa yang akan dia cukur? Ya. Jelas ya? Maka utamanya pendek. Kecuali kalau jaraknya masih jauh. Misalnya dia umroh haji di bulan Syawal. Ya. Ini untuk apa namanya? Umroh untuk hajinya. Maka tidak ada masalah, dia gundul tidak masalah. Sebab Syawal masih ada ya, banyak waktu. Ya, masih ada 2 bulan lagi untuk apa? Untuk ke Dzulhijjah. Jadi ada Syawal, Dzulqa'dah baru masuk apa? Dzulhijjah, masih bisa panjang rambut itu. Jelas ya? Baik. Jadi setelah cukur, orang yang mutamattu ini setelah cukur, maka dia sudah tahallul. Dia boleh pakai pakaian biasa lagi. Ya, halal segala sesuatu untuknya, wangi-wangian, ya, bahkan halal hubungan suami istri. Jelas ya? Ya, setelah itu pada hari pada tanggal 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah, dia ihram lagi. Ya. Dia ihram lagi. Dia berkata labbaik Allahumma apa? Hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, dan ihramnya ini tidak harus di miqat. Di mana saja dia di Mekah. Apakah dari hotelnya atau dimanapun. Ya, dan tidak harus dia apa? Datang ke depan Ka'bah seperti banyak jemaah haji sekarang kalau tanggal 8 ramai-ramai masuk ke Ka'bah. Ya, bahkan ada yang ya lebih khusus lagi. Dia tidak mau ihram kecuali dari arah coron tempat air di Ka'bah itu yang mengarah ke Syam. Ya. Dan ini kekeliruan. Ya. Dia ihram dari mana saja? Setelah ihram, mulailah melakukan manasik haji. Dia ke apa namanya? Sunnahnya ke Musdalif ke Mina dulu, yaumut tarwiyah tanggal 8, setelah itu besoknya tanggal 9 ke Arafah, setelah itu ke Musdalifah, setelah itu hari Nahar dia melempar Jamratul Aqabah, setelah melempar Jamratul Aqabah dia menyembelih, setelah menyembelih dia cukur, setelah cukur dia tawaf ifadah, kemudian sa'i, ya. Jelas ya? Nah, setelah itu dia sudah tahallul. Dan kita akan terangkannya tahallul di hari Nahar bagaimana ketentuannya dengan melakukan 2 dari 3 hal yang wajib. Baik. Ya. Jadi itu ihram dengan bentuk apa? Tamattu. Kalau ihramnya dalam bentuk qiran, maka orang yang qiran langsung berkata labbaik Allahumma apa? Hajjan wa umrah sekaligus, sebab dia menggabungkan apa? Haji dan umrah. Ya, hajjan wa umrah atau umrah wa hajjan, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya, jelas dia gabungkan. Ya, caranya setelah dia ihram sudah dia masuk ke Mekah. Tawaf, kemudian sa'i. Ya, rambut tidak boleh sekarang. Belum bisa dicukur. Setelah tawaf, sa'i, maka dia tetap pakaian ihram. Sampai musim haji. Tanggal 8 dia ke Mina, Tarwiyah, setelah itu ke Arafah. Ya, dan seterusnya sama dengan tamattu. Jelas ya? Sama dengan tamattu, kecuali dalam masalah sa'i yang telah kita singgung. Kalau dia sudah sa'i di depan, maka sudah cukup bagi, sudah cukup setelah ifadahnya. Ya. Ini kalau apa? Qiran. Kalau ifrad, Ya, dari miqat dia berihram. Ya, miqat ifrat itu dia cuma haji saja. Karena itu dia ihramnya labbaik Allahumma hajjan. Lan saja labbaik Allahumma hajjan. Sudah jalan. Ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh apa? Orang yang qiran. Jadi ini ihram yang dibaca. Dan ihram ini sifatnya adalah apa? Ini adalah apa tadi? Rukun atau wajib? Rukun. Sebab ini bagian dari ibadah. Dalam haji maupun umrah, dia adalah rukun. Jelas ya? Nah, berihram dari mikotnya, dari tempat mikotnya, nah ini lain lagi. Ini namanya kewajiban. Namanya apa? Kewajiban. Andai kata ada yang melewati mikot, ya, dia berihram, dia lewati mikot, dia tidak dari mikot, seperti banyak jemaah haji sekarang, ya, nanti pakai bajunya di Jeddah, ya, maka ini sudah melewati mikot. Hajinya syah, tapi dia meninggalkan sebuah kewajiban. Ya, kalau dia meninggalkan sebuah kewajiban, ada nanti ketentuan. Orang yang meninggalkan kewajiban, apa yang? Denda yang dikenakan terhadapnya. Ya, jelas ya? Apa denda yang dikenakan terhadapnya? Kita akan bahas nanti. Ya, selesai sudah di sini. Berkaitan dengan masalah berihram dari miqat. Jadi itu yang dimaksudkan. Kita terangkan dua hal sekaligus. Berihram dari miqat, ihram bermana rukunnya. Berihram dari miqat, bermana ihram dari tempat apa? Miqatnya, dan itu bermana apa? Wajib. Sekarang penulis berkata, minal mawaqitil ma'rufah, dari miqat-miqat yang ma'rufah, yang sudah dikenal. Ya. Jadi tempat-tempat dia berihram itu sudah ditentukan. Ada miqat-miqat. Sudah diterangkan di dalam syariat. Sudah diterangkan di dalam syariat kita, miqat-miqat tersebut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dalam hadis Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Umar. Ya, diterangkan tentang miqat-miqat tersebut. Nah, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-Madinah, dalam hadis Ibnu Abbas ya, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah dal Khulaifah, wa li ahli al-Syam al-Juhfa, wa li ahli Najd qarna al-Manazil, wa li ahli al-Yamani Yalamlam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan taukid. Ya. Untuk penduduk Madinah, miqatnya adalah Dhul Khulaifah. Untuk penduduk Syam, miqatnya adalah apa? Yalamlam, Al-Juhfa. Untuk penduduk Najd, miqatnya adalah Qarnul Manazil. Miqatnya adalah Qarnul Manazil. Dan untuk penduduk Yam, penduduk Yaman, penduduk Yaman, miqatnya adalah Yalamlam. Miqatnya adalah Yalamlam. Iya, baik. Ini miqat di dalam hadis ini disebut dengan nama mawaqit apa? Al-makaniyah. Mawaqit al-makaniyah. Ya. Miqat yang berupa tempat-tempat. Kan waktu kan, kita berbicara waktu. Dan miqat itu dari sisi bahasa telah kita terangkan di pembahasan mawaqit. Apa dari sisi bahasa miqat di pembahasan salat? Miqat dari kata apa? Waktu. Dari sisi istilah miqat adalah al-qadrul mahdud lil fi'li min zamanin wa makan au makan. Ya, kadar yang ditentukan untuk melakukan amalan apakah berupa waktu atau berupa tempat, itu namanya miqat. Di sini penjelasan apa? Tempat, tempat-tempat bermiqat. Ya, kalau mawaqit al-hajj yang bermakna waktu-waktu haji, waktu haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan apa? Dzulhijjah. Itu waktu-waktu haji. Jelas ya? Jadi kalau dia ingin ihram, maka dia mulai dari Syawal. Begitu matahari terbenam dari Ramadan, sudah mulai masuk Syawal, maka siapa yang umrah di situ, dia niatkan juga haji, maka itu umrahnya sudah cukup untuk apa? Untuk hajinya, tamat untuk haji. Jelas ya? Baik. Ya, ini berlaku sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ini mawaqit al-hajj namanya. Dari sisi zamannya. Kalau tempatnya ini yang diterangkan di hadis ini, ya. Kalau penduduk Madinah, miqatnya di mana? Dhul Khulaifah. Penduduk Syam al-Juhfa. Penduduk Najd Qarnul Manazil. Penduduk Yaman Yalamlam. Kata Nabi, "Hunna lahunna wa liman ata 'alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu al-hajj wal umrah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miqat ini hunna, miqat-miqat ini lahunna, bagi penduduk negeri itu. Waliman ata alaihinna, dan bagi penduduk negeri yang datang melewati negeri tersebut. Minggiri ahlihinna, walaupun bukan penduduknya. Dari orang yang hendak haji maupun apa? Umrah. Iya. Jelas ya? Ini empat miqat diterangkan di sini. Di dalam hadis Ibnu Umar juga diterangkan empat miqat, tapi dalam sebagian riwayat diterangkan ada miqat yang ke-5, yaitu datu irq. Miqat apa? Datu irq. Ini untuk penduduk Irak. Ya, untuk penduduk Irak. Jadi semuanya ada berapa miqat? Ada 5 miqat. Iya. Jelas ya? Sekarang saya akan terangkan dulu di mana miqat-miqat itu. Baik. Yang pertama miqatnya adalah Dhul Khulaifah. Ya. Dhul Khulaifah. Ini miqat yang paling jauh dari kota Mekah. Yang paling jauh dari kota Mekah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan, ya, beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah menunaikan ibadah haji, ya. Beliau berangkatnya 4 hari, atau beliau berangkat tanggal 26 Dzulqa'dah berangkatnya, atau tanggal 25 Dzulqa'dah beliau berangkat. Dan beliau tiba di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi berapa hari beliau perjalanan? 8 atau 9 hari. Sebab tidak tahu bulan itu 9 hari, 29 atau 30. Nah itu kita katakan 8 atau apa? 9 hari. Jelas ya? Jadi ini mana dia? Nah, ini ya. Ini Dhul Khulaifah. Ya, Dhul Khulaifah. Berapa kilo tertulis? Hah? 450. Iya, 450 ya. Baik, sudah cocok 450. Ya. 450 kilo. Ini untuk ukuran kilonya. Dia paling jauh sekarang. Ya alhamdulillah sekarang kemudahan. Ya. Apa namanya? Orang melakukan perjalanan ke Mekah enggak lama insyaallah. Dari Dhul Khulaifah ini ke Mekah, ya. Dengan fasilitas sekarang itu sudah dimudahkan. Apalagi sekarang katanya lagi dibuat proyek untuk kereta api. Mungkin akan lebih cepat lagi nanti. Ya. Ini Dhul Khulaifah. Nama dahulunya begitu Dhul Khulaifah. Ya, sekarang disebut dengan nama Bir Ali atau Abar Ali. Ya. Nah. Ini miqat yang pertama. Ini miqat untuk penduduk Madinah. Dan siapa yang berada di belakang penduduk Madinah ini? Di arah Madinah ini ke belakang, ya, dari penduduk Qasim, ya, dan seterusnya. Maka ini dia ikut ke Madinah miqatnya. Ini bagi siapa yang lewat ke Madinah. Kalau misalnya penduduk Qasim mau dia lewat Riyadh, kemudian dari Riyadh dia masuk ke mana? Dia ke Riyadh, kemudian dari Riyadh dia lewat ke apa ya? Ya, ke Qarnul Manazil, ya, tidak ada masalah. Dia nanti dihitung dari mana? Qarnul Manazil. Kalau dia lewat di situ. Ya. Jelas ya? Baik. Ini miqat yang pertama ya. Apa namanya? Dhul Khulaifah. Ini bagi siapa? Penduduk Madinah. Bagi penduduk Madinah. Baik. Miqat yang kedua. Miqat yang kedua adalah Al-Juhfah. Ya. Al-Juhfah ini bagi penduduk Syam. Baik, ini Al-Juhfah. Nah, Al-Juhfah ini bagi penduduk Syam. Ya, penduduk Syam dan siapa yang semisal dengannya yang datang dari arah laut. Biasanya Syam, Mesir, dari Maghrib, semuanya masuk lewat sini. Kemudian masuk ke Mekah. Jelas ya? Ini Al-Juhfah. Nah. Ya. Kemudian miqat yang ketiga disebut dengan nama Qarnul Manazil. Ya. Ini Qarnul Manazil. Ini bagi siapa dari arah mana? Dia datang dari arah Najd. Ya, dari arah Najd ke belakang ini. Ya. Inilah kota-kota yang berada di belakangnya. Qarnul Manazil sekarang di Taif ya, masuk wilayah Taif. Dia Taif. Ya, kemudian terus ke belakang masuk kota Riyadh. Ya. Kalau ke belakang lagi dia masuk ke Dammam dan negeri-negeri yang berada di sekitar situ dari Bahrain, kemudian Imarat, semuanya masuk dari arah apa? Dari arah ini. Kalau mereka lewat darat ya. Ini Qarnul Manazil. Ya. Dan Qarnul Manazil ini yang merupakan miqat di mana? Di Taif. Ini adalah miqat yang paling dekat ke Mekah. Dia miqat sudah yang paling dekat ke mana? Ke Mekah. Jaraknya berapa? Hah? 84 kilo. 94. Nah, banyak sekali. Ini berapa ya? Nah, salah ya. Iya. Kalau enggak salah 75 kilo. Qarnul Manazil. Baik. Ini apa ya? Berapa kilo ini? 100? 87. 183 pasnya. 183. Kalau Juhfa 183. Kalau ini apa ini? Yalamlam. Yalamlam 93 kilo. Kalau ini? Hah? Apa ini? Dato Erk 94. Berapa ini? Hah? Ya, 94. 84 atau 94 itu? Hah? 94 ya. Jadi yang paling dekatnya ini Qarnul Manazil. Dia cuma 75 kilo. Iya. Cuma 75 kilo. Jelas ya? Itu di Taif. Qarnul Manazil sekarang disebut dengan nama As-Sailul Kabir. Disebut dengan nama As-Sail Al-Kabir. Berikutnya adalah Yalamlam. Ini Yalamlam. Ya, Yalamlam ini yang datang dari arah Yaman, yang datang dari arah Jenub, dari arah selatan Saudi. Ya, dari Jizan, dari Yaman, dari Indonesia juga datangnya dari sini. Yalamlam ini. Ini mikotnya orang Indonesia. Jelas ya? Kalau Indonesia ini pesawat, nanti lewatnya di atas Yalamlam ini. Ya. Dipahami? Baik. Ini Yalamlam. Yang sekarang disebut dengan nama Tariq As-Sahil. Iya. Tariq As-Sahil. Baik. Ini sudah berapa? Sudah 4. Yang terakhir ada Dato Irq. Dato Irq ini disebutkan bukan dari hadis Nabi, tapi Umar menetapkannya di situ dan telah dibangun di atasnya apa namanya? Tidak ada yang menyelisih beliau dalam hal ini. Iya. Dan ini insyaallah taala juga dihitung sebagai miqat. Itulah Dato Irq. Nah, jadi ini mawakit. Jadi siapa yang ingin melakukan ibadah haji harus melewati apa? Miqat-miqat ini. Ini kewajiban. Iya. Dia dari miqat ini melakukan ihram. Nabi berkata, "Hunna lahunna." Miqat-miqat ini bagi penduduk negeri itu. "Waliman ata alaihinna min ghairi ahlinna." Dari penduduk yang bukan dari sini, ini lewat miqat. Mereka lewat miqat semuanya ihram dari mana? Dari sini. Kalau dia pakai pesawat, nanti begitu sudah mendekati, maka mereka baca apa? Baca ihram. Ya. Tidak harus dari miqat sini ya, yang penting sejajar dari miqat. Lihat ya sejajarnya. Paham ya? Ting sejajar melewatinya. Ya, jadi kalau misalnya dia mau ini juga, dia lewat di ini, dia masuk ke miqat, biasanya musim haji miqat itu ramai. Sebab setiap miqat biasanya pemerintah sudah bangunkan di situ masjid. Bahkan semua miqat yang saya pernah ya, saya pernah ke sini, ke Yalamlam, pernah ke Qarnul Manazil, pernah juga ke Dhul Khulaifah. Semuanya ada masjidnya. Ya, WC-WC-nya lengkap semuanya. Siapa yang mau mandi di situ, siapa yang apa namanya, bahkan perlengkapan haji pun semuanya lengkap. Iya. Yang tidak bawa kain ihram lupa, ada kain ihram. Sendal jepit pun ada dijual di situ. Bagi siapa yang tidak punya sendal jepit. Jelas ya? Ini tempat-tempat al-mawakit ini semuanya sudah dimudahkan. Jadi kalau misalnya mikotnya ramai karena banyak orang di dalam, maka boleh kita dari luar sejajar dengan mikot dan ihram dari situ. Tidak harus masuk di dalam mikotnya. Tidak harus masuk di dalam apa? Mikotnya. Jelas ya? Jadi siapa yang datang dari mikot itu menggiri ahli hinna. Liman kana yuridul hajja wal umrah. Bagi siapa yang ingin haji atau apa? Umrah. Kalau dia tidak ingin haji, tidak ingin umrah, dia ada keperluan misalnya ke Mekah. Ya, keperluannya dagang. Atau menjenguk saudaranya, menjenguk kawannya. Ya. Jelas ya? Atau ziarah misalnya, kunjungan ya kepada sebagian syekh misalnya. Dia tidak ingin haji, tidak ingin umrah. Maka itu tidak ada masalah. Silakan saja masuk. Tapi bagi siapa ingin haji dan umrah, maka wajib untuk berhenti di miqat. Kemudian ihram dari apa? dari miqat. Jelas sampai sini? Baik. Kata beliau, kemudian kelanjutan, faman kana dunahunna fa mahalluhu min ahlihi. Ya, wa kadzalika ahlu Makkah yahilluna minha. Ya, sekarang pembahasan berikutnya, siapa yang rumah tinggalnya di belakang miqat? Ya, sekarang di sini ya, Dhul Khulaifah. 45 kilo. Dia tinggalnya di sini. Setelahnya. Ya, jaraknya dari kota Mekah misalnya dia tinggal di wilayah di dekat Tan'im misalnya dia tinggal, dekat Tan'im. Ya. Tan'im ini dia sudah masuk di mana? Ya, sudah dekat Mekah. Ya, di arah ke Madinah. Maka dia dari Tan'im miqatnya. Jelas ya? Kalau dia misalnya berada di Jeddah, ya Jeddah ini di bawah miqat, maka dia miqat dari Jeddah kalau dia penduduk Jeddah. Jelas ya? Kalau dia penduduk Jeddah. Demikian seterusnya. Siapa yang rumahnya sudah melewati miqat, maka dari rumahnya dia, dari tempatnya dia ihram. Dan penduduk Mekah kalau umrah, dia penduduk Mekah, umrahnya dari mana? Ya, dari Mekah juga, dari tempat dia sendiri. Ya, jelas sampai sini ya? Apa maksudnya dari penduduk Mekah kalau dia ingin haji, maka hajinya dari mana? Dari Mekah sendiri. Ini bagi penduduk Mekah. Ini bagi haji ya, di dalam masalah haji. Kalau umrah itu lain lagi pembahasannya. Kalau umrah dia harus keluar di tanah halal. Ya, sebab ada tanah haram. Tanah haram itu wilayah Mekah. Tanah halal dia ke Arafah, ke Ju'rana atau ke Tan'im, itu tanah halal semuanya. Sudah keluar di wilayah tanah haram. Ya, bagi penduduk Mekah juga kalau dia mau umrah, maka dia keluar ke mana? Ke tanah halal. Kemudian dari situ dia ihram, masuk untuk umrah. Ini kita membahas tentang haji, ya, tadi. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang miqat-miqat haji. Kemudian berikutnya yang kelima, ya. Hukum orang yang tinggal sebelum miqat ini juga kita jelaskan. Baik, selesai ya, sudah penjelasan tentang fasal penentuan jenis manasik. Berikutnya kata Syaukani rahimahullah, faslun. Ini fasal tentang mahdurat al-ihram. Larangan-larangan dalam ihram. Iya. Harus diketahui bahwa orang yang ihram itu ada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Apa yang harus dia lakukan? Dan ada perkara-perkara yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dikerjakan. Ada perkara-perkara yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang ihram. Ya. Kalau selain ihram dia boleh melakukannya, tapi pada saat ihram hal ini dilarang untuk apa? Untuk dilakukan. Dilarang untuk dilakukan. Nah, di sini Asy-Syaukani rahimahullah akan menjelaskan larangan-larangan ini. Ya, saya akan baca dulu ucapan Asy-Syaukani, setelah itu saya akan simpulkan ada berapa mahdharat al-ihram. Ya, pertama kata Syaukani, wala yalbas al-muhrim al-qamisa wala al-imamata wala al-burnus wala al-sarawil. Ya. Wala thawban massahu warsun wala za'faran. Naam. Kata beliau, dan tidak boleh seorang muhrim memakai qamis. Dia memakai qamis. Dia memakai baju yang terus menutupi apa? Tubuhnya. Menutupi tubuhnya. Nah, itu yang disebut dengan nama qamis. Walal imamah, dia tidak boleh memakai imamah. Imamah apa yang dililitkan di atas kepala. Walal burnus. Ya, burnus ini sama dengan saub. Ya, cuman dia ada tutup kepalanya. Ada tutup kepalanya. Jadi baju saub biasa, jubah, tapi pakai apa? Tutup kepala. Ya, bahasa Indonesia kita jubah ya. Kalau bahasa Indonesia kita. Ya, kalau qamis itu dalam bahasa Arab, dia menutupi tubuh, tidak ada kancingnya. Tapi kalau jubah dia ada apa? Ada kancingnya, itu yang disebut jubah. Jadi kalau dia pakai kancing ke bawah, dibuka dengan kancingnya, itu jubah namanya. Tapi kalau qamis dia tidak, dia tertutup. Itu disebut apa? Qamis. Ya, jelas ya. Jadi burnus ini dia sama dengan qamis, tapi ada tutup kepalanya. Ini biasanya dipakai pakaiannya orang-orang wilayah Maroko, Maghrib, ya, Libya, biasanya pakaiannya seperti itu. Maka tutup apa? Tutup kepala. Ini burnus. Walas sarawil, dan tidak boleh dia pakai sirwal. Ya. Tidak boleh pakai sirwal. Walas thauban massahu warsun wala za'faran. Tidak boleh baju yang disentuh oleh wars dan za'faran. Ini dua jenis wangi-wangian. Ya, jelas ya. Ini pakaian-pakaian disebutkan di sini, ini diglobalkan dalam sebuah larangan, yaitu tidak boleh memakai kain yang disambung dengan jahitan. Ya, itulah makna kain berjahit itu. Jadi kain yang disambung dengan apa? Dengan jahitan. Ya, kalau dikatakan tidak boleh dijahit, ya semua kainnya. Sekarang pakai apa? Ya, pakai mesin jahit. Tapi maksudnya dia kain disambung dengan jahitan. Kita lihat misalnya contoh sarung ya. Ya, sarung ini kan ada sambungannya di tengah, iya kan? Kalau sambungannya ini dibuka, ya, dibuka, maka ini namanya sudah apa? Tidak berjahit lagi. Jelas ya? Kapan disambung dia jahit, maka ini dia memakai kain apa? Kain berjahit. Karena itu kain ihram, ya. Semuanya tahu ya kain ihram. Ya. Bagaimana kainnya? Ya. Dia cuma kain putih lebar, ya. Yang cukup untuk apa? Membalut tubuh, bisa dibuat sebagai sarung dan satunya bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai rida, sesuatu yang menutupi apa namanya badannya dengan dililitkan di atas bahunya nanti. Jelas ya? Baik. Jadi dia tidak boleh memakai kain yang bersambung dengan jahitan. Ya, apakah kamis atau imamah, ya. Atau burnus, ya, sirwal ini tidak diperbolehkan. Sebab sirwal ada sambungannya. Ya, semuanya disambung dengan jahitan. Jelas ya? Kemudian di sini dikatakan walal khuffain. Ya. Dan tidak boleh memakai sepatu. Tidak boleh memakai sepatu. Nah, tidak boleh memakai sepatu illa alla yajidana alaini hatta yakuna asfala minal ka'bain. Kecuali kalau dia tidak menemukan dua sendal, maka dia potong sampai kurang dari atau dia potong sampai di bawah mata kaki. Dipotong sampai di bawah mata kaki. Nah, ini dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mayal basal muhrim?" Apa yang dipakai oleh orang yang ihram? Ya, pertanyaannya apa yang dipakai oleh orang yang ihram? Maka Nabi menjawab apa? La yalbas al-muhrim al-qamis. Seorang muhrim jangan pakai komis, jangan pakai imama, jangan pakai burnus, jangan pakai sarawil, jangan pakai thawb yang disentuh oleh wars dan za'faran, jangan pakai dua sepatu. Jadi beliau menjawabnya dengan menyebutkan apa? Yang dilarang. Sebab kalau ditanya boleh pakai ini, maka banyak sekali jawabannya. Boleh ini, boleh ini, boleh itu, kan begitu. Ya. Sedangkan yang dibolehkan lebih banyak daripada apa? Yang dilarang. Karena itu dijawab saja. Apa yang dilarang selainnya berarti apa? Dibolehkan. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang yang menjawab pertanyaan tidak harus dia jawab sesuai dengan konteks pertanyaan apa yang diminta oleh penanya. Tapi dia memberikan jawaban yang sudah mencukupi apa yang dia tanyakan. Ya, dan ini dari fikih ya. Dari fikih. Ya, di dalam memberikan jawaban. Ya, jelas ya? Karena itu seorang mufti di dalam etikanya memberi fatwa itu dia melihat keadaan orang. Dia melihat keadaan orang, bagaimana keadaannya. Ya. Bagaimana dia datangnya dan seterusnya. Ya, ada indikasi-indikasi yang dari situ dia bisa membuka jawaban-jawaban. Jelas ya? Dan ini ada pembahasannya. Ya, di dalam babul ifta ada pembahasannya tentang etika memberi fatwa dan juga ada pembahasannya di babul qadha. Ya, sebab memberikan hukum juga itu tidak harus hukumnya sesuai dengan nas-nas. Kadang seorang qadhi dia memberikan hukum sesuai dengan qarina, indikasi yang dia lihat. Tapi indikasi yang jelas, dan ini ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya di dalam fikih apa namanya al-qadha dan juga di dalam fikih as-siyasa syar'iyah. Ya. Baik. Jadi selesai ya itu hadis dari Rasulullah. Ya, Nabi tidak boleh pakai khuffain illa alla yajida na'lain, kecuali kalau dia tidak mendapatkan na'lain. Falyaqta'huma, hendaknya dia potong sampai di bawah apa namanya? Ya, di bawah mata kaki. Nah. Jadi ini pelanggaran ihram yang pertama diterangkan di sini, tidak boleh memakai pakaian yang apa? Pakaian yang berjahit. Baik, kemudian yang ke berikutnya dan sudah kita bahas ya tentang memakai sepatu. Ya, berikutnya kata Syaukani rahimahullah, wala tan'aqibul mar'ah wala tantaqibul mar'ah wala talbas al-qaffazaini wala wama massahu alwarsu wazza'faran. Dan seorang perempuan, ya, dan seorang perempuan tidak boleh yang memakai penutup wajah. Tidak boleh dia memakai penutup wajah. Dan tidak boleh dia memakai apa? Kos tangan, al-qafazain, kos tangan. Wa ma massahu al-wars waz-za'faran, dan pakaian yang disentuh oleh wars dan za'faran. Ini tidak boleh bagi seorang perempuan. Nah, menutup wajahnya, dia pakai niqab, niqab yang tetap menutup wajah, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ini bagi perempuan. Ya, dan bagi laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Bagi laki-laki. Kepala itu tidak boleh ditutup. Ya, karena itu dikatakan tidak boleh pakai apa? Pakai imamah. Sebab ini kaitannya dengan apa? Menutup kepala. Ya. Dan juga di dalam hadis Ibnu Abbas tentang orang yang mati di ihramnya itu diinjak oleh kendaraannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tukhammiru ra'sahu." Ya, jangan kalian tutup kepalanya ketika akan dikafani. Ya, ini menunjukkan bahwa kenapa tidak ditutup kepalanya? Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Sebab dia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang bertalbiyah tidak boleh ditutup apa? Kepalanya. Jelas ya? Tidak boleh menutup kepala. Baik. Menutup wajah selesai. Maka kos tangan juga tidak boleh. Adapun menutup wajah bagi perempuan, ya, ini tutup wajah yang melekat di mana? Di wajahnya atau di kepalanya. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya, ya, misalnya dia lewat berlalu di depan apa namanya? Laki-laki yang bukan mahramnya, boleh dia tutup mukanya. Ya, dia tutup mukanya dengan kain yang apa? Bukan kain khusus untuk apa? Untuk menutup muka. Seperti misalnya dia pakai cadar. Cadar tidak boleh sebab dia adalah khusus untuk muka. Jadi dia pakai abaya yang langsung bercampur dengan apa? Dengan cadar. Ini tidak boleh. Ya, biasanya di Saudi itu pakaian yang dianggap cocok disebut dengan nama tarha. Disebut dengan nama apa? Tarha. Ya, orang di Indonesia itulah jilbab yang diikat-ikat. Yang pakai jilbab itu disebut apa? Tarha. Biasanya ya kan lilitannya panjang. Maka begitu diperlukan, kadang dia turunkan untuk apa? Menutup wajahnya. Jadi dia diturunkan, bukan tutup khusus, tapi diturunkan untuk menutup apa? Wajah. Atau boleh diambil kalau kain jilbabnya panjang, diambil dari jilbabnya, dia tutup apa? Mukanya, kalau ada orang yang asing di sekitarnya. Jelas sampai sini? Baik, ini berkaitan dengan masalah menutup wajah. Iya. Jelas ya? Dan tambih Nabi di sini bahwa perempuan jangan menutup wajah, ini menunjukkan bahwa asalnya perempuan itu apa? Menutup wajahnya. Dan ini dari dalil yang dipakai oleh kebanyakan ulama tentang wajibnya menutup wajah bagi perempuan. Tentang wajibnya menutup wajah bagi perempuan. Itu pun di dalam haji kita katakan tadi, kalau misalnya ada yang bukan mahramnya, maka nas-nas umum tentang wajibnya menutup wajah itu masih mencakupnya. Ya. Dan yang dilarang di sini hanyalah memakai niqab, sesuatu yang tetap di atas wajah. Baik. Kemudian kata beliau, wala yatatayyabu ibtida'an, dan dia, jangan dia memakai tatayyub ibtida'an. Ya. Tidak boleh dia memakai wangi-wangian dari awal. Apa tidak boleh dia memakai wangi-wangian dengan memulai. Ya, maksudnya begini, kalau dalam keadaan ihram, dia ihram, sudah muhrim dia pakai wangi-wangian. Ini adalah hal yang apa? Hal yang tidak diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan bagi dia, ya, adalah yang diperbolehkan bagi dia, dia memakai wangi-wangian ketika akan apa? Akan ihram. Ya, ketika akan ihram boleh memakai wangi-wangian. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim mengisahkan bahwa beliau menuangkan apa namanya? Wangi-wangian di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu sudah jalan, Aisyah masih melihat putihnya. Ya, masih melihat bekasnya. Jelas ya? Maka menuangkan minyak wangi di atas orang yang ihram di kepalanya atau di bagian dari tubuhnya yang tidak kena kain ihram, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia kena kain ihram, tidak boleh kain ihram dia apa? Diberikan wangi-wangian. Sebab sudah berlalu ya, memakai kain yang tidak disentuh oleh apa? Wangi-wangian. Kainnya tidak boleh disentuh oleh wangi-wangian. Jelas ya? Tapi kalau dia pakai wangi-wangian di kepalanya, ya, kemudian jalan, wangi-wangian ini masih tercium baunya setelah ihram, itu tidak ada masalah. Sebab memang dia pakai sebelum apa? Sebelum ihram. Jelas ya? Tapi kalau setelah ihram dia pakai wangi-wangian, ini dia telah melanggar sebuah ketentuan, sebuah pelanggar apa namanya? Sebuah larangan dari larangan pada saat ihram. Ya, dari larangan pada saat ihram tidak boleh seseorang itu memakai wangi-wangian. Baik. Dan di antara dalil tidak boleh memakai wangi-wangian bagi orang yang ihram itu adalah tentang kisah ya orang yang meninggal di musim haji itu yang saya sebutkan tadi. Ya, disebutkan juga di dalam sebagian riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tumissuhu bitibin." Jangan kalian sentuh dia dengan wangi-wangian. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertalbiyah tidak memakai apa? Tidak memakai wangi-wangian. Ya, sisa di sini satu permasalahan. Hajar Aswad itu dikasih wangi-wangian di situ oleh sebagian orang. Sebagian juhal, ya, dia beli wangi-wangian, kadang mahal sekali harganya. Ya, dia sengaja datang ke Hajar Aswad, dia tumpah di Hajar Aswad. Ya, wangi-wangian tersebut. Nah, andai kata misalnya dia mencium Hajar Aswad atau dia pegang, ya, dia tidak tahu ada wangi-wangian, ternyata ada orang yang menuangnya, ya, tangannya kena wangi-wangian, ini bagaimana hukumnya? Ya, maka kalau terkena, ya, dia lap saja wangi-wangian itu di mana? Di kelambu Ka'bah, lap saja di situ. Dia berusaha untuk membersihkan tangannya. Ya, jangan dia lap di mana? Ya, di bagian ihramnya. Ya. Ini dia bikin kesalahan lain kalau dia lap di bagian ihram. Apalagi kalau dia lap di punyanya orang. Ya. Jelas ya? Baik. Sisa itu kalau dia enggak tahu tadi. Bagaimana kalau dia tahu di situ ada wangi-wangian? Begitu dia mau cium Hajar Aswadnya, loh, terlihat ada wangi-wangian di sini. Ini pas dia ihram. Dia cium Hajar Aswad atau tidak? Atau dia beri syarat saja? Ya, sebagaimana akan dirinci nanti. Nah, ini dua pendapat di kalangan ulama kita. Ya, dulu Syekhuna Syekh Mukbil yang kita dengar dari fatwa beliau, ya, beliau berkata, ya, kata beliau, zahir dia tetap sentuh saja, dia cium. Dan dosanya ditanggung oleh orang yang menuang minyak wangi di situ. Ya. Nah, namun kebanyakan guru kita di Saudi, mereka memfatwakan bahwa ini larangan. Menyentuh wangi-wangian adalah apa? Larangan. Mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan al-hadir muqaddam ala apa? Al-mubih. Karena itu ditinggalkan saja. Sebab larangan lebih harus dijaga daripada melakukan perintah. Nah, jelas ya? Selesai wangi-wangian. Kemudian kata beliau, wala ya'khudhu min sya'rihi aw basharihi illa li'udrin. Dan tidak boleh dia mengambil rambutnya atau dari kulitnya kecuali dengan udur. Ya. Kalau rambutnya ingin dia potong, tidak boleh. Tidak boleh rambut. Rambut apa saja? Rambut kepala, rambut kumis, rambut mata, ya, rambut hidung. Ya, jelas ya? Rambut apa yang melekat di tubuh ataupun di kemaluan, semuanya tidak boleh. Yang jelas apa yang namanya rambut tidak boleh untuk di apa? Untuk dipotong pada saat ihram. Dan ini masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah." Yang kalian memotong rambut-rambut kalian sampai al-hadyu tiba ke tempatnya. Nah. Jelas ya? Baik. Ya, demikian pula kulit. Kalau misalnya ada kulitnya yang melepuh, ya, terus dia apa namanya, dia cabut, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Atau kulit kakinya misalnya pecah-pecah dia cabut, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ya, dan demikian pula di sini yang belum diterangkan di sini, dia memotong kukunya. Dia memotong apa? Memotong kuku. Ini adalah hal yang dilarang. Adalah hal yang dilarang. Dan telah disebutkan dalam hadis Ummu Salamah kalau sudah masuk. Ya, 10 Dzulhijjah maka tidak boleh bagi siapa yang mau apa namanya menyembelih, maka tidak boleh dia apa? Menyentuh kuku dan menyentuh rambut dan kulitnya. Ini bagi orang yang menyembelih untuk di apa namanya di hari Yaumun Nahar nanti. Tentunya ini bagi orang yang melakukan haji itu lebih dia apa? Dijaga lagi. Baik. Illa li'udrin, kecuali bagi siapa yang punya udzur. Kecuali bagi siapa yang punya udur. Ya, kalau ada udur, tidak ada masalah. Ya, jelas ya. Tapi ini ada ketentuannya. Kalau ada udzur, apa yang dia bayar? Apa ininya? Ini akan diterangkan dalam hadith Ka'ab bin Ujrah. Kita akan baca nanti hadith Ka'ab bin Ujrah, ya, tentang hal ini. Nah, ya, baik, saya baca dulu ya. Apa namanya, pelanggaran-pelanggaran ihram. Nanti saya balik lagi, saya berikan kesimpulan. Kemudian kata beliau, selesai sudah ya, menghilangkan rambut dan kulit. Sekarang yang keenam, menghindari jima. Kata beliau, wala yarfus, wala yatsuk, wala yujadil. Tidak boleh dia yarfus. Tidak boleh yarfus. Yarfus ini melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan kata rafas juga bisa masuk, melakukan pendahuluan-pendahuluan. Dia mencakup dua hal. Lakukan pendahuluan-pendahuluan dan melakukan apa? Hubungan suami istri. Dan dua-duanya dilarang dalam ihram. Wala yatsuk. Dan jangan dia berbuat kefasikan. Ya. Wala yujadil. Dan jangan dia berdebat. Jangan dia berdebat. Nah, jangan dia berdebat. Tidak boleh berdebat kalau apa? Perdebatannya yang tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya. Tapi kalau debatnya ilmiah dalam artian untuk menjelaskan sebuah kesalahan orang, ya, dengan dalil-dalil dia terangkan agar supaya orang itu mendapat nasihat, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, baik. Jadi ini penjelasan tentang tiga hal. Ya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya, tidak boleh melakukan pendahuluan-pendahuluan yang mengarah ke sana, tidak boleh berbuat kefasikan, dan tidak boleh berjidal. Ini semuanya ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang wajib padanya haji, maka tidak ada rafas, tidak ada fusuk, dan tidak ada jidal di dalam haji. Tidak ada jidal di dalam haji. Baik. Kemudian berikutnya, wala yankih, wala yungkih, wala yakhtub. Tidak boleh dia menikah. Dan tidak boleh dia menikahkan. Serta tidak boleh dia melamar. Jelas ya? Ini tiga. Menikah, menikahkan, dan apa? Melamar. Ini semuanya tidak diperbolehkan bagi orang yang melakukan ihram. Orang yang sedang ihram. Dalilnya adalah hadith Utsman riwayat Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, di nomor 423. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankih al-muhrim wa la yunkih wa la yakhtub. Ya, seorang yang muhrim itu tidak menikah dan tidak menikahkan dan tidak pula melamar. Tidak pula apa? Melamar. Nah. Baik, kemudian kata beliau, ya. Kemudian kata beliau, dan di sini tentang menikahkan ini, ada sebagian yang mengatakan boleh, dia berdalilkan dengan sebuah hadith, ya, tapi sebenarnya tidak ada kandungan pendalilan di situ, ya. Dan insya Allah di kesempatan lain kita terangkan. Kemudian berikutnya kata beliau, wala yaktul faidan, dan tidak boleh membunuh faid, ya, tidak boleh membunuh hewan buruan, ya, ini dari larangan di dalam ihram. Ya, membunuh hewan buruan. Sebab itu adalah perkara yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurrima 'alaikum faydul barri ma duntum huruma." Yang diharamkan kepada kalian hewan buruan darat sepanjang kalian masih ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram. Maka tidak boleh membunuhnya. Ya. Kata penulis, "Waman qatalahu fa alayhi jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am, yahkumu bihi dawa 'adlin minkum." Ya, yahkumu bihi dawa 'adlin minkum. Siapa yang membunuhnya, maka dia membayar jaza. Jaza artinya membayar gantinya. Ya. Membayar gantinya mithlu ma qatala minan na'am. Semisal, perhatikan bahasanya, semisal dengan apa yang dia bunuh dari na'am tersebut, dari hewan-hewan tersebut. Yahkumu bihi dawa adlin minkum, yang hukumnya, ketentuannya itu ditetapkan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ya, ditetapkan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ya, ini semuanya bersumber dari Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Al-Maidah ayat 59 ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh as-sayyid dalam keadaan kalian apa? Ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, siapa yang membunuh di antara kalian dengan sengaja, Jadi perhatikan, membunuhnya dengan apa? Sengaja. Kalau dia tidak sengaja, lain lagi masalahnya. Ya. Kalau dia membunuh dengan sengaja, fajza'un mithlu ma qatala minan na'am, maka dia harus membayarnya. Apa yang dia bunuh itu sama dengan apa? Dengan na'am. Ya. Yahkumu bihi dawa adilin minkum. Ya. Yang diberikan hukum oleh dua orang yang adil di antara kalian. Dua orang yang adil adalah dua ulama yang apa namanya, yang adil. Misalnya ada hewan buruan di Mekah, dia bunuh. Dia lihat rusa misalnya, dia bunuh. Ya, maka rusa ini diganti dengan apa? Ya, maka ini harus diukur oleh dawa adilin minkum. Ya, dan yang paling bagusnya diambil dari dawa adilin minkum adalah hukumnya para sahabat. Hukumnya para sahabat. Ya, dan dinukil asar-asar dari para sahabat, mereka menjelaskan. Kalau misalnya dia membunuh merpati, maka dia menyembelih kambing. Kalau dia membunuh ini, maka dia menyembelih sapi. Kalau dia membunuh ini, maka dia menyembelih ini. Apa yang datang dari para sahabat, itu asalnya yang dia apa? Dipegang. Mereka yang paling adil dalam memberikan apa? Memberikan hukum. Ya, kalau tidak ada, maka dilihat. Ya, ulama ada orang yang khibrah, yang punya keahlian dalam hewan buruan yang berada di Mekah itu yang dia bunuh. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata beliau, وَلَا يَأْكُلُ مَا فَادَهُ غَيْرُهُ illa in idza kana as-sa'idu halalan wa lam yasidhu li ajlihi atau wa lam yasidhu li ajlihi. Tidak boleh dia makan hewan buruan yang diburu oleh orang lain. Ya. Jadi misalnya sekarang dia tidak memburu. Dia tidak membunuh hewan buruan. Tapi ada orang lain, dia tidak ihram. Ya. Dia memburu hewan, dapat hewannya. Ya. Maka kata penulis, tidak boleh dia makan kecuali dengan dua syarat. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, hewan buruan itu ya adalah hewan yang apa? Hewan yang halal. Jelas ya? Yang pertama. Nah. Ini kata as-sa'id di situ, as-sa'id fa'il bermana maf'ul. Fa'il bermana apa? Maf'ul. Supaya jangan ada yang salah mengertikan. Ya. Jelas ya? Hewan buruannya adalah halal. Itu syarat yang pertama. Syarat yang keduanya, Orang yang memburu ini, in kana as-sa'idu halalan. Yang pertama as-sa'id adalah orang yang halal. Maksudnya orang yang memburunya, as-sa'id bermana fa'il ya. Orang yang memburunya dia adalah orang yang halal, bukan orang yang apa? Orang yang muhrim. Ya, jadi misalnya ada sekelompok orang ihram. Ya, ada sekelompok orang lain, ada seorang lelaki, lelaki ini dia pakaian biasa, tidak ihram. Ya. Dia memburu buruan, dapat rusa dia. Misalnya dapat rusa. Jelas ya? Dia sekarang halal. Maka tidak ada masalah. Karena dia apa? Halal. Sisa syarat yang kedua. Ya. Orang yang memburu ini tidak memburu. Dia peruntukkan untuk siapa? Untuk orang yang muhrim. Jadi kalau dia buru, dia peruntukkan untuk orang yang muhrim. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Ya. Jadi ini rincian-rincian ada di dalam sejumlah hadis. Yang pertama dulu, saya akan terangkan hadith-hadith dari Nabi tidak bolehnya memakan hewan buruan bagi orang yang muhrim. Ya. Di antaranya hadith As-Sa'ab bin Jassama, riwayat Imam Muslim, ya. Dan juga ada dalam hadith Ibn Abbas, ya. Dan selainnya. Ya. Jelas ya? Nabi SAW didatangkan kepada beliau hewan buruan. Himar wahsy waktu itu. Keledai liar kena buruan. Maka Nabi SAW ya, berkata inna lam narudduhu alayka illa anna khurum. Kami tidak menolak ini dari engkau kecuali kami ini sedang apa? Sedang muhrim. Jadi kalau dia ihram tidak boleh diambil. Tapi rincian yang disebut oleh penulis, misalnya yang memburu itu adalah orang yang halal, dan orang yang membunuh, yang memburu itu dia buru untuk dirinya sendiri, bukan untuk ihram. Ya. Maka itu tidak ada masalah. Ya. Setelah misalnya ada pemburu, dia buru. Setelah dia dapat, dia makan. Makan ada lebihnya. Ada orang ihram lewat. Ya. Dia kasih makanan itu. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jelas ya? Ini ada kisahnya dalam hadis Abu Qatadah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jelas ya? Jadi kata Abu Qatadah, suatu hari saya duduk ya, bersama sejumlah lelaki dari para sahabat Rasulullah di sebuah rumah di jalan Mekah. Di jalan Mekah ya. Dan Rasulullah di depan kami. Mereka para sahabat ini sedang ihram. Ya, adapun saya tidak ihram, kata Abu Qatadah. Saya tidak ihram. Jadi Abu Qatadah dalam keadaan apa? Halal. Ya. Maka begitu sampai ke Hudaybiyah, mereka melihat ada apa? Ya, ada keledai liar. Ya. Keledai liar. Kalau keledai kota enggak boleh dimakan. Tapi ini keledai apa? Liar. Ya. Nah, dan kata Abu Qatadah, waktu itu saya sedang sibuk memperbaiki sendalku. Ya. Nah, dan mereka tidak memberitahu saya tentang hal itu. Ya. Mereka tidak memberitahu. Dan mereka sendiri pengen kalau saya sendiri yang melihatnya, tidak beritahu. Maka saya pun menoleh dan saya melihat, ternyata memang ada. Saya ambil kudaku, saya berdiri ke kudaku. Ya, lalu saya naik ke atasnya. Ya. Kata Abu Qatadah, saya lupa cambuk dan tombakku. Ya. Perhatikan ya. Maka saya berkata kepada para sahabat yang ihram itu, ya, tolong ambilkan cambuk dan tombak saya. Kata sahabat yang ihram, wallahi la nu'inuka alaihi. Demi Allah, kami tidak akan membantu kamu. Ya. Jadi mereka enggak ada yang terlibat. Jangankan apa namanya, lewat saja himarnya, mereka enggak ada yang beritahu kepada Abu Qatadah ada himar. Nunjuk saja tidak ada. Semuanya diam. Ya. Begitu Abu Qatadah minta bantuan, tidak ada yang membantu. Ya. Maka Abu Qatadah berkata, faqadibtu, saya pun marah. Ya, saya turun, saya ambil, kemudian saya naik lagi, ya, saya kejar himarnya, saya berhasil apa namanya, merobek himar tersebut dan saya bawa. Himar itu dalam keadaan sudah apa? Sudah mati. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Mereka pun ikut makan. Ya. Darinya. Mereka ikut makan. Ya, subhanallah. Kemudian setelah itu para sahabat ragu, ya. Ragu tentang hal ini. Dan mereka dalam keadaan ihram. Begitu mereka kembali dan Abu Qatadah berkata, saya sembunyikan sesuatu dari, ya, yang tersisa dari himar itu, ya. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Maka Rasulullah bertanya, "Hal indakum, hal ma'akum min husyai?" Apakah kalian masih punya sesuatu darinya? Ya, maka Qatadah berkata, "Na'am." Iya. Maka diberikanlah lengan dari himar itu. Nabi pun memakannya dan beliau dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram. Nah, di sini ada satu riwayat di dalam Sahih Muslim, "Hal asyara ilaihi insan au amarahu bi syai?" Ya. Nabi bertanya kepada sahabat itu, apakah di antara kalian ada yang menunjuk untuknya? Dia menunjuk itu ada himar, atau ada di antara kalian yang memerintah dia? Kata sahabat, tidak ada. Kata Nabi, kalau begitu silahkan kalian makan. Nah, maka dari sini ya nampak ya bahwa perkecualian yang disebut oleh Syaukani itu benar. Ya. Jadi kalau ada orang lain yang memburu, itu asalnya tidak boleh dia makan kecuali kalau ada dua syarat. Syarat yang pertama, yang memburunya bukan orang yang ihram. Syarat yang kedua, orang yang memburu tersebut, dia memburunya bukan untuk apa? Bukan untuk orang yang ihram, tapi untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Dan ini wajar ya. Dia tentunya himar itu, keledai itu banyak dagingnya. Tidak mungkin Abu Qatadah bisa makan semuanya. Ya, jelas ya. Maka ya wajar kalau sahabat yang lainnya juga makan darinya. Baik, selesai sudah ya. Kemudian berikutnya, di sini dari larangan. Wala ya'dhidu min syajaril haram illa al-ibqir. Dan tidak boleh dia mematahkan, ya, atau memotong dari pohon di tanah haram kecuali idkhir, ya, kecuali jerami. Nah, ini ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ibnu Abbas dan selainnya, juga dari hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Fathu Makkah, "Inna hadzal balad haramun la yuqbadu syauquhu wa la yukhtala khalahu wa la yunaffaru saiduhu wa la tultaqat luqatuhu illa li mu'arrifin." Sungguhnya negeri ini adalah negeri haram. Ya. Durinya enggak boleh dia apa? Dipatahkan. Ya. Kemudian khalahu itu enggak boleh dihilangkan. Dan saidnya enggak boleh diusir. Hewan buruannya enggak boleh diusir. Ya. Wala tultaqat, jadi hewan buruan yang ada di sini tidak boleh diusir, seperti merpati dan lainnya itu tidak boleh diusir. Ya, andai kata ada kelinci tidak boleh dia apa? Diusir. Ya, kebanyakannya sekarang yang ada adalah apa? Merpati. Nah, dan luka tuhu, barang temuannya tidak boleh dipungut. Kalau ada barang temuan, dibiarkan saja. Kecuali bagi siapa yang mentarifnya. Sekedar dia tarif, tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia miliki. Dan ini akan datang nanti insya Allah penjelasannya di bab al-luqatah. Jelas ya? Bab tentang masalah barang temuan. Ya, baik. Al-Abbas waktu itu berkata, "Ya Rasulullah, illa al-idkhir." Ya Rasulullah, perkecualikan apa? Jerami. Ya. percikan jerami. Fainahu labud dalakum minhu. Fainahu lil quyun walil buyut. Sebab dia ini adalah hal yang penting. Ya. Dia dicampur untuk tanah. Jerami itu kalau tanah mau bikin rumah, dicampur dengan tanah dan untuk rumah-rumah mereka. Jelas ya? Maka itu adalah hal yang diperlukan. Maka Nabi berkata, illal idhir. Iya, kecuali al-idhir. Ya, jelas ya? Maka al-idhir ini diperbolehkan. Selain daripada itu, ya, kalau dia adalah tanaman yang asli, tumbuh dari kota Mekah, tidak boleh dia apa? Dicabut. Kecuali kalau tanamannya tersebut adalah tanaman ditanam oleh pemerintah, ya, bukan tanaman asli di situ, ditanam, misalnya dia tanam tanaman di depan rumahnya, dia sendiri yang tanam tanaman depan rumahnya. Ya, kemudian dia panen, ya, dia pungut, dia pangkas tanamannya, itu tidak ada masalah, dia rapikan. Sebab dia sendiri apa? Dia menanamnya. Tapi kalau dia tumbuh, asalnya dari Mekah, tidak boleh dia apa? Tidak boleh diganggu. Nah, jelas ya? Kemudian berikutnya, kata Syaukani rahimahullah, wa yajuzu qatlul fawasikil khams. Dan boleh membunuh lima fawasik. Boleh membunuh lima fawasik. Ya, lima fawasik ini, ya, hewan yang disebut dengan nama hewan apa? Hewan fasik. Nah, hewan fasik. Ya, disebut fasik, ya, sebab dia keluar dari kebaikan. Sering mengganggu. Sering mengganggu. Ya, dan lima fawasik ini diterangkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatli khamsi fawasik fil halli wal haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk membunuh lima hewan fawasik. Ya, pada saat halal maupun pada saat ihram. Jelas ya? Apa lima fawasik ini? Yang pertama adalah al-ghurab. Ya, apa itu al-ghurab? Ya, burung gagak. Yang kedua adalah ya al-hida'ah. Ya, apa al-hida'ah? Ya, kalau saya lihat di terjemahan kamusnya, ya, burung raja wali dia sebutkan. Ya, kalau di rincian kamus Arabnya dikatakan dia adalah sejenis burung, ya, sering mengganggu orang. Karena ada makanan di tangannya pun dia sambar, dia rampas. Ya. Ya, seorang menjemur di atas rumahnya disambar juga. Ini burung apa sepertinya? Raja wali seperti itu ya? Hah? Ya. Ya elang kalau ada manusia mungkin enggak ini ya. Tapi ini manusia pun orang lagi jalan misalnya bawa roti dia rampas roti itu. Ya. Jelas ya? Ini hida'ah. Ya, ini jelas-jelas mengganggu burung yang seperti ini. Wajar kalau dibunuh ya. Ya, betul-betul fasik memang. Ya, baik. Berikutnya wal aqrab. Ya. Berikutnya apa? Wal aqrab. Ini yang keberapa? Yang ketiga, al-aqrab, artinya apa? Kalajengking. Yang keempat, wal-fa'rah. Al-fa'rah apa? Tikus. Yang kelima, al-kalbul aqur. Ya, anjing yang menggigit. Ya, jelas ya? Nah, ini lima fawasik. Boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh. Di dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Muslim, ya, itu diberikan tambahan ular. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara muhriman biqatli hayyatin bimina. Nabi memerintah seorang muslim, seorang yang ihram untuk membunuh ular di Mina. Ya. Maka di sini muncul pembahasan, apakah cuma lima hewan ini saja yang bisa dibunuh? Atau boleh membunuh yang lainnya? Lima ini dijadikan sebagai ukuran untuk mengkiaskan kepada yang lainnya. Ya, jawabannya fawasik adalah yang mengganggu. Ya. Maka apa yang semisal dengan lima ini mengganggu boleh dibunuh, ya. Dan tentunya yang lebih berat dari lima ini tentunya lebih apa? Lebih boleh dibunuh. Sekarang singa tidak disebut di sini, ya. Kira-kira boleh membunuh singa atau tidak bagi orang yang haram? Hah? Hah? Ya jelas dia lebih mengganggu lagi kalau singa, ya. Jelas ya. Nah, baik. Jadi ini lima hal ini hanya sekedar apa? Ukuran saja, bentuk-bentuk gangguan, ya. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, ya, kata beliau, "Wa faydu haramil Madinah wa syajaruhu ka harami Makkah." Ya. Dan buruan tanah haram Madinah dan pohonnya itu sama dengan haram Makkah. Ya, maksudnya tidak boleh diburu, ya, pohonnya juga sama tidak boleh dipotong. Ya, akan tetapi anna man qata'a syajarahu, ya, atau khabbathahu kana salabuhu halalan liman wajadahu, ya, kana salabuhu. Nah, di situ salbahu ya di sukun dikasih fathah di situ, halalan liman wajadahu. Baik. Kecuali siapa yang memotong pohon, siapa yang merusaknya, maka salapnya apa yang ada padanya pada orang itu adalah halal bagi siapa yang mendapatkannya. Dia misalnya bawa pisau, bawa ini, maka apa yang dia bawa dari perlengkapan buruan itu boleh diambil. Boleh untuk diambil. Nah, baik. Ini diterangkan di dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kota Madinah itu sebagai tanah haram. Sebagaimana kota Mekah adalah tanah haram dengan doa Nabi Ibrahim, maka Nabi juga berdoa agar supaya kota Madinah dijadikan tanah haram. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abbad bin Tamim dari pamannya. Ya. Dan ada juga di dalam hadis Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal itu bahwa Madinah adalah haram antara dua gunungnya. Ya, kemudian beliau doakan kebaikan, Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah berkahilah mereka pada mud dan sa' mereka. Ya, dan sampai sekarang ini mud dan sa' yang dipakai adalah mud dan sa'nya orang Madinah. Nah, ini dari berkah doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan oleh penulis wa yuhramu faidu wajjin wa syajuruhu, dan diharamkan memburu buruan di tanah Wajj. Ya, tanah Wajj. Ini tanah Wajj ini sebuah tempat, ya, disebutkan dia dekat dengan Taif. Ya. Dia dekat dengan apa? Taif. Ya, dan Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan hal ini di sini karena beliau ya menemukan sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Inna sayda wajjin wa idahahu haramun muharramun. Ya. Haramun muharramun lillahi azza wa jal. Ya, perbaiki ya harokat-harokat hadis itu. Lillahi azza wa jal. Ya. Ini hadisnya ada kelemahannya. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Asy-Syaukani memandangnya kuat rahimahullah. Karena itu beliau berpendapat dengannya. Tapi yang benarnya bahwa hadisnya ini adalah hadis yang kuat. Nah, apa yang benarnya adalah hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, Imam Al-Bukhari saja sudah mengatakan la yutabau alaihi. Dan itu isyarat bahwa orang yang seperti ini bersendirian dalam periwayatan. Bersendirian di dalam periwayatannya. Dan Syekh Al-Albani juga melemahkannya. Baik. Selesai sudah penjelasan tentang tanah Wajj. Ya, dan yang benarnya tidak ada kekhususan tentang hal ini. Maka saya simpulkan dari pembahasan yang telah lalu bahwa mahdurat al-ihram, pelanggaran-pelanggaran ihram semuanya ada berapa? Semuanya ada 9. Ya. Pelanggaran ihram semuanya ada 9. Yang pertama adalah menghilangkan rambut. Apakah rambut dari seluruh badan? Apakah dengan cara dicukur, dicabut maupun selainnya? Yang kedua adalah menggunting kuku atau menghilangkan kuku, kuku kaki maupun kuku tangan. Yang ketiga, ya rambut dan kuku ini serta kulit ini kalau misalnya dia sudah terlanjur patah, ya maka tidak ada masalah. Misalnya sudah kuku ini sudah patah sisa sedikit lepas, ya maka dilepas saja sekalian tidak apa-apa, ya dilepas saja sekalian tidak ada masalah. Jelas ya. Yang dilarang kalau memang dia memotong dari awal itu yang dilarang. Kemudian larangan yang ketiga dari larangan ihram adalah menutup kepala dengan tutupan yang langsung bersambung dengan kepala. Ya, seperti imam yang disebut dalam hadis. Adapun kalau tutupannya tidak bersambung, dia pakai payung misalnya atau pakai mobil, ya, atau yang semisal dengan itu, maka tidak ada masalah. Jelasnya. Ya, kemudian berikutnya dari pelanggaran ihram yang keempat, tidak boleh memakai pakaian yang bersambung dengan jahitan, yang bersambung dengan jahitan. Nah, dan di sini kalau dia memakai sirwal, misalnya dia tidak menemukan kain ihram, dia hanya dapat sirwal. Maka sirwalnya dia lepaskan jahitannya supaya menjadi turun ke bawah seperti apa? Seperti kain ihram. Jelas? Demikian pula kalau dia tidak mendapatkan sendal, maka dia memakai sepatu. Dia memakai sepatu. Dan tentang masalah memotong sepatu ini, apakah di bawah atau di bawah mata kaki atau tidak, ini ada perbedaan pendapat dalam sisi riwayat. Iya. Kemudian yang kelima, dilarang memakai wangi-wangian. Dilarang memakai apa? Wangi-wangian. Kemudian yang keenam, tidak boleh memotong apa? tidak boleh memburu hewan buruan. Apakah dia buru langsung, atau dia menjadi sebab hewan itu diburu, atau dia membantu memburunya, atau dia menunjuk, ya, memburunya, atau dia menyerahkan apa senjata supaya diburu. Ini semuanya sudah kita terangkan dalil-dalilnya. Kemudian larangan ihram yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh, tidak boleh melakukan akad nikah. Ya, apakah dalam bentuk menikahkan atau menikah sendiri atau melamar. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian larangan yang kedelapan, dari larangan ihram, tidak boleh melakukan apa? Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ini yang kedelapan. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan yang kesembilan, tidak boleh melakukan apa namanya? Tidak boleh memeluk, mencium atau hal-hal yang semisal dengan itu dari pendahuluan-pendahuluan jima. Ini apa? Sembilan perkara dari pelanggaran ihram. Dan dari seluruh pelanggaran ihram ini, yang paling kerasnya, yang paling yang tak boleh dilakukan adalah apa? Melakukan hubungan suami istri. Sebab siapa yang melakukannya, maka ini sanksinya sangat besar. Nanti akan datang di dalam pembahasan haji ada dua tahallul. Tahallul awal dan tahallul apa? Hah? Tahallul awal dan tahallul tsani, tahallul kedua. Tahallul sempurna. Ya. Kalau dia melakukan jima sebelum tahallul awal, ya. Dia melakukan jima sebelum tahallul awal, ya. Jadi sebelum tahallul awal akan datang nanti ya, tahallul itu apa? Dia tahallul awal itu dia dengan melakukan di hari nahar ada 4 amalan haji. Melempar jamratul aqabah, kemudian apa? Hah? Menyembelih. Ya, kemudian yang ketiga? Hah? Cukur. Kemudian yang keempat? Hah? Tawaf ifadah. Ya, ini 4 amalan di hari nahar. Menyembelih ini tidak ada hubungannya dengan tahallul. Menyembelih tidak ada hubungannya dengan apa? Tahallul. Jadi ada hubungannya dengan tahallul 3 amalan. Ya. Melempar jamrah, cukur dan apa? Tawif apa? Siapa yang melakukan 2, dia sudah apa? Dia melakukan 2 dari 3, dia sudah tahallul pertama. Siapa yang melakukan semuanya, dia sudah tahallul kedua. Jelas ya? Sudah tahallul kedua. Ya. Jadi kalau dia belum melakukan tahallul pertama, dia melakukan jima, maka ini dia terkena 4 kewajiban, dia terkena 5 kewajiban. Ya. Pertama, apa, dia terkena 5 hal. Pertama, hajinya adalah haji yang dianggap rusak. Batal sudah hajinya. 1. Yang kedua, walaupun hajinya batal, dia tetap wajib menyempurnakannya. Wajib dia lanjutkan. Jadi jangan dikatakan batal, dia tinggal. Tidak. Tapi wajib dia apa? Dia lanjutkan. Ya. Kewajiban yang ketiga, ya, tahun depannya wajib dia qadha. Tahun depannya. Ya. Jelas ya? Walaupun haji yang dia lakukan haji sunnah, itu tahun dia apa namanya berhubungan sunnah, ya, karena dia melakukan jima, maka tahun depannya itu menjadi wajib. Dia harus haji tahun depannya. Nah, kemudian kewajiban yang ke berapa sekarang? Yang keempat, dia wajib membayar fidyah dengan menyembeli onta atau menyembeli sapi. Ya, jelas ya? Dia menyembeli sapi. Kemudian yang kelima, kewajiban yang kelima, dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 kewajiban. Ya. Jelas ya? Nah, makanya jangan macam-macam. Ya. Ya. Ini kalau sebelum tahallul awal. Kalau setelah tahallul, ya, setelah tahallul awal tapi belum tahallul sempurna, ya. Seperti dia sudah melempar jamrah, dia sudah tawaf. Ya. Tapi apa, dia sudah melempar jamrah, dia sudah cukur, tapi dia belum tawaf ifadah misalnya. Ya. Jelas ya? Kalau dia sudah melempar, sudah cukur, dia sudah boleh pakai baju. Ya. Boleh sudah pakai baju, boleh pakai wangi-wangian. Yang dilarang cuma satu, enggak boleh apa? Hubungan suami istri. Kalau dia melanggar di sini, maka dia punya apa? 3 kewajiban. Kewajiban yang pertama, dia wajib membayar dam. Ya. seekor kambing, ya, dam akan diterangkan ya, yang di, seekor kambing yang disembelih di Mekah dan dibagikan untuk penduduk Mekah. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, ya, dia harus ihram baru lagi. Dia harus ihram dari baru lagi. Nah. Dan yang ketiga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini bagi siapa? Yang melakukan hubungan sebelum apa? Tahallul kedua. Ya. Jelas? Baik. Kemudian di sini ada satu ketentuan yang perlu saya jelaskan. Ini kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah. 9 pelanggaran ihram ini, ya, 9 pelanggaran ihram ini, siapa yang melanggarnya itu tidak lepas dari 3 keadaan. Tidak lepas dari 3 keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, ya. Dia melakukan ya, pelanggaran tersebut dengan sengaja. Dia melakukan pelanggaran tersebut dengan sengaja tanpa ada udur. Ingat ya, sengaja terus tidak ada apa? Tidak ada udurnya. Ya, dan tidak ada hajat dia lakukan. Maka orang yang seperti ini berdosa dan dia wajib membayar fidyah. Akan kita terangkan fidyahnya. Jelas ya? Ini satu. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, orang yang melanggar pelanggaran ihram itu dengan sengaja. Dia melanggarnya dengan apa? Dengan sengaja, tetapi karena ada keperluan. Ya. Ada keperluan. Maka orang yang seperti ini, ya, dia tidak berdosa tetapi wajib membayar apa? Wajib membayar fidyah. Dia wajib membayar fidyah. Ya, contohnya misalnya kalau dia melanggar rambut tidak boleh dipotong. Ya, tapi rambutnya subhanallah, ya, banyak penyakit di dalamnya. Ya, banyak kutunya misalnya. Seperti terjadi pada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Ka'ab bin Ujrah berkata, "Kana bi adha min ra'si." Ya. Sungguhnya di kepalaku itu ada gangguan, ada di kepala saya. Fahumiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dibawa kepada Rasulullah. Ya. Wal qamalu yatanatharu ala wajhi, dan kutu berjatuhan di atas wajahku. Ya. Nah, kata Rasulullah, "Ma kuntu ara anal juhda qad balaga minka ma ara." Ya. Kata Nabi, saya tidak menyangka bahwa apa namanya? Engkau sudah kepayahan seperti apa yang saya lihat pada engkau sekarang ini. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepadanya, ya. "Apakah kamu mampu untuk menyembelih seekor kambing?" Ya. Dia berkata tidak. Dia berkata tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan yang lain. Ya, engkau berpuasa 3 hari. Apa engkau engkau berpuasa, engkau bersedekah memberi makan. Ya, orang miskin. Ya, 6 orang miskin memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Atau berpuasa 3 hari. Dan inilah yang disebutkan di dalam apa? Di dalam ayat Al-Qur'an, "Wala tahliku rusakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Iya. Janganlah kalian memotong rambut-rambut kalian sampai hadyu, sampai ke tempatnya. Siapa di antara kalian yang sakit atau di rambutnya ada-ada, maka dia bayar fidyah dari puasa. Dia puasa 3 hari ya puasanya dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, atau dia bersedekah yaitu dengan memberi makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 1/2 sa. Diberi apa? 1/2 sa. Atau nusuk. Nusuk yaitu dengan menyembelih apa? Kambing. Ya, apakah harus kambing dahulu? Kalau tidak ada kambing baru yang duanya? Ya, jawabannya di sini pertanyaannya Nabi bukan kewajiban, tapi beliau menunjukkan terafdalnya. Utamanya kambing dulu, kalau tidak ada yang lainnya. Tapi kalau dia ingin yang lain, tidak ada masalah. Sebab di ayat diberikan apa? Diberikan pilihan di dalam konteks ayat. Jelas ya? Baik. Jadi kalau misalnya dia melanggar pelanggaran ihram dengan sengaja tapi ada udurnya, maka itu tidak ada masalah. Tapi dia bayar apa? Bayar fidyah. Kemudian keadaan yang ketiga, Keadaan yang ketiga, dia melakukan pelanggaran ihram. Ya. Dalam keadaan lupa. Dalam keadaan apa? Lupa. Atau dia jahil tentang hukumnya. Ya, atau dia dipaksa. Atau dia dalam keadaan tidur. Maka ini tidak ada dosa terhadap dia dan tidak ada fidyah terhadapnya. Ada orang yang lagi tidur, saking dinginnya dia, ya, tidur namanya tidur, dia tutup kepalanya pakai selimut. Ya. Dia kena fidyah? Ya, jawabannya tidak mungkin, sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Baru dia bangun, ya, dilihat kok dirinya gelap. Ya. Baru dia tahu bahwa dia sedang memakai selimut. Jelas ya? Iya. Atau dia lupa. Ya, dia lupa. Ya, dia tidak ingat. Ya, dilarang misalnya dia apa mencabut rambutnya, tapi dia punya kebiasaan biasanya kalau dia ini dia cabut apa namanya rambut hidungnya atau dia cabut ya ininya. Jelas ya? Punya kebiasaan dia lupa. Setelah dia cabut, berapa kali dia cabut baru dia ingat, oh, saya lagi ihram. Ya. Maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Demikian pula kalau dia jahil hukumnya. Tidak boleh pakai baju misalnya. Dia pergi pakai baju. Ya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Begitu dia tahu langsung dia apa? Dia lepas. Ya. Ini kaidah penting ya. Di dalam menentukan ini kena dam atau tidak. Ya. Kalau luput dari kaidah ini, nah disinilah banyaknya kerancuan. Ya. Banyaknya kerancuan. Dan terlalu banyak orang-orang yang membimbing tawaf itu sedikit-sedikit dam. Sedikit-sedikit dam. Ya. Habis orang kena dam semuanya. Ya. Habis saya pernah ketemu subhanallah di sedang makan, ada banyak jemaah juga. Ya. Ya, waktu itu ada sekelompok ikhwan, kita umroh berbarengan, makan sama-sama. Ya, di sebelah sana ada jemaah umroh lainnya. Ada bapak-bapak dari jemaah itu cerita. Waduh, ini ustaz kita, masa saya disuruh bayar dam 3 kali katanya. Ya, kenapa? Karena dia pakai baju. Ya. Katanya, satu dia pakai baju. Bajunya 2 kali dia lepas ganti kalau enggak salah sehingga dihitung 2. Ya, yang satunya lagi apa begitu? Juga masalah baju itu karena baju ini 3 kali. Ya, bapak ini bilang saya enggak tahu hukumnya pakai baju. Ya. Saya disuruh bayar dam 3 kali. Ya. Suruh bayar dam 3 kali. Coba repotnya orang yang enggak tahu hukum disuruh bayar dam berapa? 3 kali. Ya. Ya, demikian. Ini karena enggak mengerti kaidah dalam hal ini. Jelasnya? Jadi demikian, ini keadaan orang yang melakukan pelanggaran. Tidak lepas dari 3 keadaan. Saya ulang, yang pertama tadi, dia melakukannya dengan sengaja, dengan udur. Maka ini apa? Dengan sengaja tanpa udur. Ini apa hukumnya? Dia berdosa, wajib bayar fidyah. Keadaan yang kedua, dia melakukan hal tersebut dengan sengaja, tapi ada udur. Ini apa? Dia tidak berdosa, tapi apa? Bayar fidyah. Keadaan yang ketiga, dia lupa, atau dia jahil, atau dia apa? Atau dia tertidur atau dia dipaksa, maka ini tidak ada dosa dan tidak ada fidyah baginya. Jelas ya? Ya, berikutnya setelah kita tahu tentang fidyah itu, harus bayar fidyah, sekarang muncul pertanyaan, apa fidyahnya? Apa fidyahnya? Ya, fidyah di dalam haji itu ada 4. Ya, dalam pelanggaran haji, fidyah di dalam pelanggaran haji itu ada 4. Salah satu dari saya ulangi. Di dalam masalah fidyah, tentang ukuran membayar fidyah di dalam pelanggaran-pelanggaran ihram ini, keadaan terbagi menjadi 4. Atau ada 4 perkara. Yang pertama, ada pelanggaran ihram kalau dilakukan, dia berdosa tidak ada fidyahnya. Ini pada satu pelanggaran, yaitu pada akad apa? Akad nikah. Kalau dia melakukan akad nikah, maka dia berdosa, tapi tidak ada bayar fidyah. Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, ada yang fidyahnya, kalau dia melanggar, maka dia menyembelih seekor unta. Atau menyembelih sapi. Ini apa ini? Hah? Kita sudah terangkan tadi. Ya, orang yang melakukan jima. Ya. Jimanya di mana? Hah? Di haji sebelum apa? Tahallul pertama. Baik. Yang kedua atau yang ketiga, keadaan yang ketiga, ada yang fidyahnya adalah fidyah jaza atau yang semisal dengannya. Ya, ini apa ini? Ini bagi siapa? Ya, bagi siapa yang melanggar? Dia memburu hewan buruan. Ya, memburu hewan buruan kan dia harus bayar dengan yang semisal dengannya dari hewan yang dia buru. Nah, selebihnya di keadaan yang keempat selebihnya itu apa? Dia masuk di dalam hadis Ka'ab bin Ujrah itu di dalam konteks ayat Al-Qur'an yang diterangkan secara rinci oleh Ka'ab bin Ujrah. Dia pilih salah satu dari apa? 3 pilihan. Apakah dia menyembelih kambing, ya, atau dia berpuasa 3 hari, atau dia memberi makan berapa? 6 orang miskin. Jelas sampai sini? Baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, faslun, ya, berikutnya fasal tentang at-tawaf. Ya, ini tentang tawaf sekarang. Di dalam tawaf ini ada 11 pembahasan yang kita akan bahas. Kata penulis rahimahullah ta'ala, ya, wa inda kudumi al-hajji makkata yatufu lil kudumi sab'a ashwat. Sab'ata ashwat. Yarmul fi thalatha al-awwal wa yamshi fi ma baki. Yuqabbilu al-hajar al-aswada aw yastalimuhu bi mihjanin wa yuqabbilu al-mihjan wa nahwahu wa yastalim ar-rukn al-yamani war-rukn al-aswad. Naam. Ini terdapat 11 pembahasan di sini. Yang pertama, syariat tawaf kudum bagi orang yang berumrah dan orang yang berhaji. Ya. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan awal kali seorang itu apa? Datang ke mana? Datang ke Mekah. Dan ini berlaku bagi orang yang umrah maupun orang yang apa? Orang yang haji. Dia datang dan melakukan tawaf kudum. Tawafnya 7 kali putaran. Ya. 7 kali putaran. Ya. Para sahabat yang datang dalam keadaan, ya, yang waktu itu Nabi waktu berjalan umrah di Hajjatul Wada, beliau hajinya qiran. Ada juga yang ifrad dari sahabat. Dan ada juga yang apa, mutamatti. Semuanya tawaf kudum. Semuanya melakukan apa? Tawaf kudum 7 kali putaran. Sab'ata ashwat. Yarmul fi thalatha alwan. Dia melakukan ramal. Ya. Melakukan ramal. Ya, berlari-lari atau berjalan cepat. Ya, di 3 putaran pertama. Wa yamshi fi ma baqiya. Dan dia berjalan pada apa yang tersisa. Ya, jelas ya? Dia berjalan pada apa yang tersisa. Baik. Ya, dalilnya tentang hal ini ada sejumlah riwayat, ada dari hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ada dari hadis Ibnu Abbas dan juga ada dari hadis Jabir dan selainnya. Ya. Di mana disebutkan bahwa tawaf itu 7 kali putaran. Itu yang pertama. Jadi tawafnya sebanyak 7 kali putaran. Ya. 7 kali putaran. Bermula dari mana? Bermula dari Hajar Aswad. Jadi dari Hajar Aswad dia jalan misalnya dari Hajar Aswad. Ya. Dia berjalan dari Hajar Aswad terus berputar. Ya, dia jadikan Ka'bah di sebelah apa? Kirinya. Dia jadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Ya. Ya, baik. Ini Ka'bah ya. Antum lihat Ka'bah. Ini apa, Hijir. Orang bilang sekarang Hijir Ismail. Tapi tidak ada penamaan Hijir Ismail ini. Ya. Ini nampak ya? Hah? Ya, antum lihat ini. Ini Maqam Ibrahim namanya. Maqam Ibrahim. Ini pintu Ka'bah. Ini antum lihat ini. Nah, ini tempat Hajar Aswad. Jelas? Ini tempat Hajar Aswad. Ya, maka mulai tawaf dari arah Hajar Aswad ini. Ya, sekarang begini, di antum lihat dari Hajar Aswad tadi garis yang sejuk yang searah dengannya. Jelas ya? Searah dengannya. Dari situ mulai tawafnya. Dari situ mulai tawaf. Tawaf di sini jalan putar, jadikan Ka'bah di sebelah kiri, jalan putar, ya. 1. Putar lagi 2. Putar lagi 3, putar lagi 4, putar lagi 5, putar lagi kembali ke Hajar Aswad 6, putar lagi sampai kembali ke Hajar Aswad 7. Jelas ya? Itu 7 kali putaran. Nah, di putaran 3 putaran pertama, seorang disyariatkan untuk apa? Untuk ramal. Ya, ramal itu dia berjalan apa? Ramal itu memperpendek langkah dan berjalan dengan cepat. Itu ramal. Ingat ya, bukan berlari, tapi berjalan dengan apa? Dengan cepat. Ya. Ini berjalan dengan cepat kalau memungkinkan. Kalau di depannya apa? Di depannya kosong. Ya. Kalau di depannya apa? Kosong. Kalau di depannya ada orang ya? Ya jalan saja biasa. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Dan dilakukan, dan seperti yang dilakukan oleh jemaah haji. Ya kalau apa namanya di depannya banyak orang, dia lari-lari di tempat. Ya. Dan ini keliru ya. Ini keliru. Baik. Jelas ya? Jadi romal di 3 kali pertama. 3-4 putaran berikutnya itu dia apa? Dia sekedar berjalan saja di 4 putaran berikutnya. Kemudian tiap kali dia melalui di Hajar Aswad, awal kali dia jalan, ya dia boleh cium Hajar Aswad dulu. Ya, dia cium Hajar Aswad. Kemudian setelah itu dia berjalan. Ya, kalau dia tidak bisa menciumnya, tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka kalau dia bawa tongkat, ya, kalau dia bisa pegang langsung, dia pegang. Kemudian dia cium tangan yang memegangnya. Ya. Kalau dia bawa tongkat, maka dia pegang dengan tongkat. Ya, tongkatnya yang menyentuh Hajar Aswad itu dia cium. Jelas ya? Dia cium. Kalau dia tidak bisa, kalau ramai, dia berisyarat saja. Dia berisyarat ke Hajar Aswad. Ya. Kalau dia berisyarat, tidak ada syariat mencium. Hanya apa? Isyarat saja. Ya, dan ini tuntunan yang banyak disalahpahami. Ya. Kalau kita melihat kebanyakan orang yang tawaf itu yang enggak bisa menyentuh Hajar Aswad, dia isyarat, ya, bismillahirrahmanirrahim akbar, ya, dia cium tangannya. Ya. Ada yang 2 tangannya dicium. Ya. Ada yang 3 kali tangannya dicium. Ya. Ya ini bikin lama, ya. Sebab dia cium tangannya 3 kali dia masih tetap berdiri di situ. Orang tawaf terhambat. Ya, jelas ya? Ini karena adanya orang-orang yang menyelisih sunnah kadang memperberat. Ya, sebenarnya sebagian pelaksanaan ibadah. Ya, baik. Kemudian dikatakan di sini, ya. Kemudian dikatakan wa yastalim ar-rukn al-yamani wal-rukn al-aswad. Dia menyentuh rukun yamani dan rukun al-aswad. Ya, ini sekarang Ka'bah. Ya. Ka'bah itu tentunya segi empat ya, ada 4 sudutnya. Ya. Ada 2 rukun yamani, ada 2 rukun syami. Ini dikatakan 2 rukun syami di sini. Ini yang pertama ini dan yang kedua. Sebab ini corong tempat jatuhnya air ini. Ya, ini tempat jatuhnya air ini di atas ini. Cuman di satu saja tempat jatuhnya air, enggak ada tempat lain. Jelas ya? Ini mengarah ke Syam. Mengarah ke mana? Mengarah ke Syam. Jelas ya? Karena itu dikatakan 2 rukun syami. Ya. Yang dimaksud dengan rukun yamani ada sudut setelahnya. Coba diputar. Ya. Ini rukun yamani. Ini. Ya, ini rukun yamani. Perhatikannya, ini rukun yamani sebelahnya, setelahnya adalah rukun Hajar Aswad. Rukun Al-Aswad. Jelas ya? Yang disyariatkan untuk disentuh ya hanya 2 saja. Hajar Aswad dan apa? Rukun yamani. Nah, rukun yamani ini kalau mampu untuk disentuh, disentuh. Ya. Disentuh saja, tidak ada bacaan. Kalau tidak mampu disentuh, maka lewat saja. Tidak sama dengan Hajar Aswad diisyarat dengan apa? Tangan. Ini tidak, rukun yamani lewat saja. Kalau tidak bisa disentuh dengan apa? Dengan tangan. Misalnya ramai orang di sini, tidak bisa disentuh, lewat saja. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa yakfi al-qarina tawafun wahidun wa sa'yun wahid. Ya. Sini beliau terangkan bahwa ada romal di sini, romal diterangkan. Kita belum terangkan al-ittiba. Ya. Al-ittiba itu disyariatkan. Al-ittiba disyariatkan itu bagi orang yang tawaf qudum saja disyariatkan. Jadi ittiba dia kan memakai 2 kain. Ya, 2 kain dia jadikan sebagai satu kain dijadikan sebagai sarungnya. Satu kainnya lagi diselimutkan di atas apa? Di atas bahunya. Dan satunya dilemparkan ke atas, terlilit. Nah, ini lilitan biasa. Tapi kalau dia sudah tawaf, jadi kalau dia jalan, ditutup. 2 bahu ditutup. Begitu sampai di Ka'bah, dia mau tawaf, maka disunnahkan untuk ittiba. Satu kainnya yang di sebelah kanan, dia lepas. Kemudian dia turunkan di bawah ketiaknya. Dia turunkan di bawah ketiaknya. Kemudian ujung kainnya ini dia naikkan ke atas pundak kirinya. Jelas ya? Jadi otomatis pundak kanannya apa? Terbuka. Di mana kain di bawah? ketiaknya. Ini yang disebut dengan ittiba. Dan ingat, ini hanya disyariatkan di mana? Di tawaf kudum. Maka setelah tawaf, dilepas kembali dan dinaikkan. Dia sa'i sudah dalam keadaan apa? Sudah dalam keadaan tertutup lagi bahunya. Dan dari kesalahan yang banyak dilakukan oleh jemaah haji, dari awal miqat sudah terbuka ininya. Ya, dari awal miqat. Ada yang semua pelaksanaan haji harus terbuka. Dan ini keliru ya. Ittiba ini hanya di kondisi tertentu. Kenapa ada romal? Kenapa ada ittiba? Ini semuanya untuk menyelisih kaum jahiliyah. Dan untuk menunjukkan, apa namanya, kaum muslimin itu semangat dalam ibadahnya. Ya, sebab ada sejarahnya bahwa ketika Rasulullah dan para sahabat datang ke Mekah, ya, orang-orang Mekah, apa namanya, mengatakan bahwa kita akan melihat sekelompok kaum yang sudah menjadi lemah, ya, karena penyakit panas yang ada di kota Madinah. Ya. Maka Rasulullah SAW perintah untuk berlari-lari sehingga nampak bahwa kaum muslimin bukan orang yang lemah. Ya, ramal ini. Dan diperintah untuk ramal berjalan cepat supaya nampak bahwa mereka ini bukan orang yang lemah. Dan ini ya syariat terus berlaku alhamdulillah hingga hari ini. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yakunu halata at-tawaf mutawaddian satiran di aurati. Jadi orang yang qarin cukup tawaf, satu tawaf dan satu apa? Satu sa'i. Ya, satu tawaf dan satu sa'i. Ini telah kita terangkan ya bagi orang yang qarin. Demikian pula orang yang apa? Ifrat. Ya. Sa'inya boleh dia kedepankan, benda boleh dia undur setelah apa? Setelah tawaf ifadah. Ya, kemudian berikutnya ya, dia keenam sudah ya, tawaf haji qiran dan ifrat sudah. Berikutnya hukum berwudu dan menutup aurat bagi orang yang tawaf. Pembahasan yang ketujuh. Kata Syaukani, wa yakunu halatat tawaf mutawaddian satiran li auratih. Dan ketika dia tawaf, ya. Orang yang tawaf ini dalam keadaan berwudu dan menutup auratnya. Ya. Kalau menutup aurat itu adalah kewajiban. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian memasuki masjid. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yatufu bil baiti uryan. Tidak boleh ada orang yang telanjang tawaf di mana? Di Ka'bah. Jadi harus menutup aurat. Yang pertama, yang kedua mutawaddian berwudu. Berwudu adalah hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan dalam tawaf menurut pendapat yang terkuat. Ya. Ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa berwudu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib, ya. Dan syarat syahnya tawaf. Ya, kapan batal wudunya maka dia ulangi apa? Dia ulangi tawafnya. Ya. Dan ini pendapat sejumlah para ulama kita. Ya, dan banyak dari para mufti kita di masa ini memfatwakan dengan fatwa ini. Tapi pendapat yang pertama termasuk Asy-Syaukani di sini ya. Pendapat beruduk juga. Ya, seakan-akan beliau memandang hal itu adalah hal yang ditekankan sebab beliau gandengkan dengan menutup aurat. Ya. Jelas ya? Tapi yang benarnya bahwa ya tahara tidak disyaratkan dari hadas asghar. Iya. Bukanlah hal yang disyaratkan itu bab afdholiyahnya. Ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian berikutnya wal haid taf'alu ma yaf'alu al haj ghairu an tatuf bil bait. Ya. Dan seorang perempuan yang haid itu mengerjakan apa yang dilakukan orang yang haji selain dari tawaf di Ka'bah. Ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau masuk Mekah, ya sudah mendekati mau masuk Mekah mau tawaf, beliau haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "If'ali ma yaf'alil hajj, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi fil bait hatta tatuhuri." Kerjakanlah seluruh apa yang dikerjakan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah sampai engkau apa? Sampai engkau suci. Sampai engkau suci. Baik. Jadi perempuan yang haid dia mengerjakan semua yang dikerjakan oleh yang haji kecuali tawaf di Ka'bah. Kemudian kata beliau, yundabu adzikir halat tawaf bil ma'thur. Dan disyariatkan dia membaca dzikir pada saat tawaf dengan apa yang ma'thur. Apa yang disyariatkan. Dari yang disyariatkan yang ma'thur dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Di antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad dia membaca Rabbana, memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Iya. Dan yang lainnya boleh dia baca zikir apa saja. Dia berdoa dengan doa apa saja. Dia boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran. Dia boleh ini sambil tawaf. Jelas ya? Mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari Hajar Aswad, dia jalan di sini. Ya, terus berputar, dia membaca zikir. Ya, cukup. Putar membaca zikir. Ya, baca zikir atau membaca doa. Dia membaca doa apa saja. Dan ingat ya, di musim haji itu, ya setiap saat dan waktunya dimanfaatkan. Dia zikir, doa, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan. Ya, karena itu, seorang yang akan berangkat haji, dia sudah siap. Ya, dengan menghafalkan doa-doa yang akan dia bacakan. Yang akan dia baca dan akan dia minta. Terus dia berjalan, dia semampu mungkin ada doa, dia baca doa. Begitu sampai di Rukun Yamani, maka dia berjalan ke Hajar Aswad di sini sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa ba'da faragihi yusalli rak'ataini fi maqam Ibrahim. Ya. Dan setelah selesainya, dia sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Di makam berarti maksudnya di belakang makam Ibrahim. Ini Ka'bah. Ini pintu ya. Ini pintu. Yang searah dengan pintu ada makam Ibrahim namanya. Ini namanya makam Ibrahim. Jelas ya? Ya masih ada di situ. Kalau orang melihat ke dalam ada dua telapak kaki. Yang disebutkan sebagai telapak kaki makam tempat berdirinya Ibrahim. Makam itu artinya tempat apa? Tempat berdiri. Ya, syariat sholat sunnahnya di belakang makam ini, sholat dua rakaat. Tapi kalau misalnya sempit, ya sempit tentunya, sebab ini tidak boleh jalan lagi di sini, tidak boleh lagi sholat di sini. Sebab orang tawaf, tawaf menggunakan dari makam ke Ka'bah ini, dan di belakang makam ini orang masih tawaf juga. Biasanya mundur ke belakang, nah itu biasanya di ujung-ujung lapangan tawaf, di situ ada orang-orang kumpul sholat. Ya misalnya ini makam ya, dia mundur ke belakang. Di sini biasanya orang kumpul ya untuk sholat. Tapi masih di belakang apa? Di belakang makam. Ya. Dan di musim-musim haji ya itu penuh sekali. Sulit apalagi bercampur laki-laki dan perempuan. Maka dimanapun dia sholat dari Ka'bah ini, dari Masjidil Haram itu syah. Jelas ya? Dua rakaat itu syah dimanapun dia lakukan. Tsumma ya'udu ila ar-rukni fa yastalimuhu. Maka setelah salat di makam, sunnahnya tidak disebut oleh Syaukani di sini, tapi sunnahnya dia minum apa? Air Zamzam. Kemudian dia berdoa. Ya. Dia manfaatkan isi doa dengan minum air Zamzam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalah." Air Zamzam itu tergantung niat meminumnya. Jelas ya? Setelah itu dia kembali lagi ke Hajar Aswad. Dia kembali ke Hajar Aswad. Ya kalau dia apa namanya bisa menyentuhnya, dia sentuhnya. Cuma di sini di dalam masalah apakah dia berisyarat kalau dia mau menyentuhnya atau tidak, ini letak pembahasan. Ya, letak pembahasan masih perlu di apa namanya di ini kan, sebab pendapat para ulama di sini ini kembali bukan dalam saat tawaf, dan tuntunan-tuntunan yang diterangkan tadi itu pada saat tawaf. Ya, jadi kalau dia bisa sentuh atau dia pegang, maka dia kembali ke Hajar Aswad, setelah itu baru dia pergi untuk melakukan sa'i. Ya, karena itu pembahasan setelahnya di sini oleh Imam Syaukani adalah tentang apa? Tentang sa'i. Baik, tentang sa'i ini insyaallah taala kita bahas nanti di pertemuan setelah asar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.